sebab rong perkara rusai umatku, sebab rong perkara, sebab rong perkara. Keringetan domel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sabi. Nggih. Sarang-sarang nggih, Bu nggih. Apal nariyah nggih. Nggih, monggo. Oh. Syafi'ina Muhammad ya. Ini bapak-bapak pejabat, ibu wakil bupati dan semuanya saya karo anak-anakku kabeh, dulur-dulurku kabeh. Neng kono apa-apa ning Pulau Jawa ning tahun depan ya. Nek hal-hal ini Anda akan Indonesia akan mengalami sesuatu yang lebih suwe angel. Nomor loro Indonesia engko arep ngalami barang sing urung tau dialami. Apa wae kedadeane engko tak jaluk nang Gusti Allah, tak suwun nang Gusti Allah kowe tidak tertimpa apa-apa yang Anda akan termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang Allah diuri-uri ditentremke atine dilancarkane dan dirukunke masyarakat TKP. Amin ya rabbal alamin ya. Sallallahu ala Muhammad. Ini merti desa ya. Lah masih merti desa. Saya mohon kepada Allah mudah-mudahan merti apa nih Pak? Diporjo ini oleh Allah ini jane Indonesia dhewe ora merti Indonesia. Kalau orang ana merti negara ora ana to sing ana ming merti nal dari desa Diporjo ini yang oleh Allah diblokan untuk seluruh. Ya ora ana merti kabupaten ya ora ana merti ya ora ana lho. Buaji. Apa meneh gitu kan. Makanya saya menjalankan apa yang seharusnya sewajibnya. Sewajibnya. Kemudian selawat Jibril, selawat Jibril latihan sik nadane. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril jumlahi piro? Pak Yai, Pak Yai kae. Jare ulama jumlahi piro malaikat Jibril? Sing kowe kenal malaikat kabeh sing ana jenenge kowe kenal piro? Kabeh 8 to. Nah, Jibril terus Mikael terus Israfil sing paling kok senengi lak paling kok ndendene kan Israfil to. Israfil telat nang omahmu ngono ya. Nah, Jibril, Mikael dan banyak sekali malaikat sekitar yang dikenal di dalam 26 nama malaikat itu kan diutus Allah oleh Allah untuk ngawal urip dengar mburimu ning kiwa tengenmu gitu loh ya. Di sopon ora di sopo tadi tangi turu nek iso ke asalamualaikum nang malaikatmu loro gitu ya. Salat itu asalamualaikum itu diniati juga kepada diberikan kepada para mawal Anda karena dua itu yang membuat Anda mendapatkan ilham, mendapatkan pikiran yang baik, langkah yang baik, tujuan yang baik gitu ya. Mereka adalah tangan panjang untuk memelihara hidupmu sedemikian rupa supaya selamat sampai ke surga Jannatul Na'im. Yang selawat itu tapi dibuka sih setelah itu baru siap. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bapakmu sing nguru-uru mesti kalimatnya bapak payuh, bapak tak payuh, ngono ya. Ngono ya. Ya. Belamin sebelum kita teruskan sinau bareng, saya sebenarnya minta dengan sangat ada yang mewakili pan penyelenggara dan bapak-bapak atau ibu dari pemerintah daerah untuk buka ini, Bu. Dan sampean beber klosone supaya kita merasa lega untuk supaya berkah untuk besok, lusa, bulan depan sampai yang akan datang gitu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu sedayan sampun sami makempal wonten ing mriki. Yang terhormat Al Mukarrom Kyai Haji MH Ainun Najib beserta rombongan Kyai Kanjeng, yang kami hormati DPRD Dapil 2 Kabupaten Purworejo yang hadir pada malam hari ini, juga Forkompincam Kecamatan Bul, Pak Camat, Pak Koramil, ugi Pak Kapol yang hadir, matur nuwun. Ketua Polosoro Kabupaten Purworejo, Ketua Polosoro Kecamatan Ngombol, Kepala Desa Balanggedang di sekitar Desa Ndipokrejo ini, Mbah Bilal Abdul Karim, Bapak Ahmad Imam Basiki, Bapak Kiai Ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kita bekteni bersama. Kepala Desa Ndipokrejo beserta semua warga yang hadir di sini, terkhusus jamaah Ma'iyah, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari Pemda Kabah Kesra Pak Faturoman, matur nuwun rawuhnya. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya pada kesempatan malam hari ini kita masih berkumpul bersama pada kegiatan Sinau Bareng Cak Nun dan Mertito Ndipokrejo Kecamatan Ngombol dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan matur nuwun atas kehadirannya Cak Nun beserta rombongan sugeng rawuh wonten Kabupaten Purworejo, tepatipun Desa Ndipokrejo Kecamatan Ngombol menika. Mugi-mugi rawuhipun Cak Nun saged berkahi kagem panjenengan sedaya ingkang saged makempal nderek sareng-sareng wonten ing dalu menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, terus kegiatan menika merdi desa, beri desa, selempatan desa, sedekah bumi atau kegiatan sejenisnya. Pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan yang menjadi simbol rasa syukur masyarakat pada Tuhan atas segala karunia-Nya yang diberikannya. Untuk itu saya berharap monggo kita bersama-sama sinau bareng Cak Nun, kita manfaatkan apa nanti yang diberi oleh Cak Nun, semoga bermanfaat untuk masyarakat tidak cuma di Kecamatan Ngombol, karena ini yang hadir juga dari beberapa kecamatan Cak Nun. Jadi kebetulan di Kabupaten Purworejo ada 16 kecamatan. Itu mungkin yang bisa saya aturkan pada kesempatan ini. Dan saya selaku yang dituakan Bu Yuli utawi Bu Keli, nuwun saged sowan, saged makempal tombo kangen kalian panjenengan sedaya. Amargi ingkang sakwentawis kita dereng saged makempal amargi pandemi Covid ingkang pengker dereng tuntas. Mugi-mugi manfaat. Mbok bilih sanging kula semanten kemawon natulo wonten kenalang kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sembah nuwun Ibu. Saya hatiku mergo disebut Kiai Haji M.H. Ainun Najib. Pun duwe senior sesepuh di Purworejo yaitu Ivor ya. Malam ini pasti enggak bisa hadir karena beliau punya kesibukan yang saya. Kiai Haji itu ya oleh orang tertentu, nenek putu-putuku anak-anakku kan orang sing nyeluk aku Kiai Haji to. Kula meng mbah to. Wis aku takon dhuwur ndi mbah apa Kiai Haji? Aja ngono mergo ngarepku to. Wingi ana pertemuan Kiai Haji, Kiai Haji para ulama se-Indonesia di Medan, kok aku ora diundang. Kok Kiai Haji Emain Nasib kok ora diundang. Ana wingi ana muktamar Muhammadiyah di Solo, Kiai Haji Emain Nasib ya ora diundang padahal saya aktivis Muhammadiyah waktu SMP SMA. Jadi aku iki sing ngakoni Kiai Haji ya ming ibu wakil bupati karo beberapa orang saja, tapi aku asli ini kan ya dudu Kiai Haji toh, sebab aku iki ora dikenal di Indonesia. Saya tidak dikenal kecuali oleh anak saya di medsos, tidak dikenal di media-media umum, saya tidak dikenal di koran-koran, saya kenal di dalam peta ulama Indonesia, saya juga tidak dikenal. Kesenian aku ya ora ono, tapi ora apa-apa, aku hiburan, hidup saya selalu terhibur mergo aku selalu sering ketemu anak-anak kuning daerah. Mas Ali sekarang ini sudah sinau bareng keberapa? Ya? 500 sekian titik seluruh Indonesia yang kita sinau bareng, yang saya datang. Itu bukan prestasi, itu soal senang dan kesetiaan, wae ngono ya. Jadi bukan prestasi, maka kalau prestasi kan Bu opo kenek ning Semarang kaya apa? Muri lah, kula ora muri, aku ngetine muri ming damerku sepuluh sekali. Saya tidak punya prestasi apa-apa, cuman saya punya cinta kepada anak-anakku semua, dan saya termasuk anak yang tadi saya gendong itu, saya hari ini, saya tiap hari itu minta bikin nama bayi, Pak. Ini saya tadi ada 4 bayi yang saya kasih nama, yang ada si Agi, tadi mana Agi, ya, termasuk yang saya kasih nama, dan jenenge sering-sering luwe apik, bangane jenenge anakku dhewe. Karena ilham Allah itu semua terkenang langsung tak gawe ki 1 menit wis tak kei. Paling lambat kadang-kadang Allah itu kasih langsung, kadang-kadang dikongkon golek-golek sik, kadang-kadang kon ngenteni. Mudah-mudahan anak-anakku kabeh di Purworejo ini aku ora ngenteni kowe nyengkuyung kowe supaya aku ora dinesoni karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyengkuyung tak jak selawatan ben uripe tentrem ngono ya. Ben keluargane sakinah, ben apa jenenge rezekine berkah min haitsu la yahtasib, selalu oleh Allah dikei wae dalam keadaan Covid kaya ngopo angel urip tetep iso gongan gitu ya, ora nganti dadi gelandangan, ora nganti ngletak-ngletak ning dalan lah ora ngoto ten Purworejo. Baik-baik aja Bu ya. Ya sembuh piye carane gotong royong Bu, carane saling ngekei satu sama lain, dan itu hanya orang Jawa yang supaya, dan malam ini sampean semua itu mendapat berkah dari Allah di luar perhitungan saya juga. malam ini Kiai Kanjeng dan para vokalisnya itu lengkap 100%. Buat tepuk tangan untuk Purworejo. Nek sing saka Yogyakarta rene mung sak jam setengah. Ning nek sing saka Mojokerto, saka Jombang gelem rene langsung ora mampir Yogyakarta langsung rene itu Mbak Nia sama Mbak Yuli. Jadi sekarang Mas Islami sama Mas Joni tolong dikenalkan ben anak-anakku do ngerti jenenge Pak De Kiai Kanjeng karo vokalis iki. Don. Yeah. Moga di ngadek-ngadek ditepungke dituding kae Mbah sapa kae Mbah sapa kae Pak De sapa kae Mbak Sri ngono ya. Mulai dari yang sebelah paling kanan yang sedang kriuk-kriuk ada vokalis Mas Imam ya dari Blora. Dari Blora. Ya. Jenenge sing cetha Imam Samudra apa sapa? Ya. Yang jelas Imam bukan Samudra. Imam Fatawi. Fatawi. Mas Imam Fatawi dari Blora. Terus kemudian yang di sebelah kirinya Mas Imam ada Mas Fakih. Oke, jeneng lengkapmu siapa, Ki? Fakih Mas Kumambang. Waduh. Oke, Muhammad Fakih Mas Kumambang. Muhammad Fakih Mas Kumambang dari Mojokerto. Terus kemudian di sebelah kiri sopo Fakih iki sopo? Mas Fakih ini adalah putra dari vokalis utama Kiai Kanjeng almarhum ya. Mas Zainul Arifin. Karo bapak ini ganteng di ganteng Mas Imam. Oh ya. Hey. Di kalangan hantu-hantu ya. Oke. Okay. Di kalangan demit. Oke, okay. Kita lanjutkan di sebelah kirinya Mas Fakih ada Pak Joko. Pak Joko Kamto. Pak Mung. Beliau ini salah satu sesepuh di Kiai Kanjeng. Terus kemudian di sebelah kirinya ada Mbak Yuli, Mbak Yuli Astuti. Mbak Yuli Astuti. Okay. Dari Jombang. Dari Jombang, ini jauh-jauh. Dan dalam, Mbak. Ibu Wabub juga Yuli Astuti loh. Oke. Okay. Oh. Jangan-jangan kembar. Oke. Okay. Yo ojo ngono. Mbak Yuli itu hanya Bu Kasun. Kasun. Bu Kepala Dusun. Beliau kan wakil ono, Don. Terus ke. Yeah. Sebelah kirinya Mbak Yuli. Nah, ini ada sesepuh Kiai Kanjeng yang paling senior di Kiai Kanjeng ada Pak Novi Budianto. Ya. Beliau ini gelarnya. Gelarnya napa, Pak? Mbah Ki. Yeah. Pak Nevi ini adalah guru, mantan guru ya, sampun pensiun ya Pak Nevi? Sampun purna. Sampun purna. Dulu beliau ini adalah guru di SMP 6 Yogyakarta. Terus kemudian di sebelah yang pada bonang ada Mas Bayu Kuncoro. Ya. Beliau ini adalah kakak dari almarhum Ki Dalang Seno Nugroho. Mas Bayu ini yang ya Mas ya. Kemudian di sebelah kirinya Mas Bayu yang sedang duduk jengkeng ini ada Mas Islamianto. Oh ya, Mas, sebentar Mas Bayu putra daerah Mas ya? Purworejo nggih? Ya, Purworejo. Oh, Purworejo lor sebelah daerah mana Mas? Gebang. Putra daerah. Kalau orang-orang sekarang bilang Akamsi. Anak kampung sini. Oh, ya. Akamsi. Ya, Akamsi. Mas Islamianto nggih? Ya? Sudah beliau okay. Ini berasal dari Delanggu, Jawa Tengah, nggih. Terus kemudian di sebelah kirinya Mas Islamianto ada empu, seorang empu beliau ini, Mas Gianto. Beliau ini yang bikin fisiknya gamelan Kiai Kanjeng. Jadi notasi dan segala bentuk fisiknya Kiai Kanjeng ini beliau yang bikin. Terus kemudian di sebelah kirinya, kiri agak ke belakang sedikit, ada Mbak Nia Kurniawati dari Jombang, dari Mojokerto. Jombang, Mojokerto, terus apa tuh? Lambi Abang? Mojokerto, oke. Okay. Jombang, Mojokerto, cakep. Ya, yang sebelah kirinya lagi ada adiknya Mas Gianto. Kita sering menyebut beliau adalah Aderai versi Ciut. Ada Mas Arianto. Saya minta tepuk tangannya buat Mas Sarianto. Terus kemudian yang di belakang drum yang seperti buto, mohon berdiri kakak, kan saya sudah bilang ya. Beliau memang tidak banyak bicara karena beliau ini adalah limban. Mas Ajit Dewa atau Mas Ajit pada drum, terus kemudian pada bass, biarpun gondrong beliau ini adalah ASN, pegawai puskesmas. Mas Yoyok Prastio pada bass. Terus kemudian sebelahnya Mas Yoyok. Ingatkan kau kepada tembun pagi ber. Tahu lagunya siapa itu? Siapa? Beliau yang main gitar di Leto. Ada Mas Patup dari Leto. Terus kemudian sebelah Mas Patup ada gitaris kita, seniornya Mas Patup, ada Mas Joko juga. Saya minta tepuk tangannya buat Mas Joko. Sebelah kiri kanannya Mas Joko ada, kalau saya manggilnya Mas Blodrong, main biola beliau. Tapi beliau ini nama aslinya adalah Mas Ari Sumarsono. Tepuk tangan buat Mas Ari. Terus kemudian sebelah, di sebelahnya Mas Ari, ini masih jomblo, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Saya tidak berharap dia istiqomah dengan jomblonya. Van, ngatek Van. Tidak perlu tepuk tangan untuk Novan. Novan pada suling, beliau ini yang menggantikan Pak Ismarwanto. Bukan menggantikan ya Van ya, meneruskan. Ya, meneruskan Pak Ismarwanto. Sebelah paling ujung, paling kanan. Kalau jenengan sudah sering dengar ilir-ilir tong tong tong deng tong tong tong tong deng, beliau ini nada-nadanya tercipta dari beliau ini. Ada Pak Bobit Santoso. Jih, matur suwun, Mbah. Dan saya sendiri Doni Simatupang. Doni kadang Simatupang, kadang Simanjunta, monggo. Sampun, Mbah. Aku njaluk Nia karo Juli jaluk bareng-bareng ibu-ibu di Purworejo ini, di Depok Rejo ini, untuk berselawatan tibaan ada enggak di sini. Jadi kita dulu itu diajari mbah-mbah wong Islam ki nek sing lanang selawatan terbangan, nek ning kene sok jidoran. Jadi bentuk terbangnya beda Jawa Timur sama Jawa Tengah. Terus nek wetok ki tibaan. Jadi Mas Islam itu berasal dari itu, wacananya atau khasananya adalah kalau tiba itu dari Syekh At-Tibai. At-Tibai. Jadi syair-syairnya dari At-Tibai. Kalau selawatan itu bisa dari Simtud Duror, bisa dari Barzanji, Syekh Al-Barzanji, Ja'far Al-Barzanji, dan lain-lain. Nah ada selawat-selawat yang tidak dari Timur Tengah, yang dari Maroko misalnya, tadi sudah di kembangkan bersama-sama para jamaah, yaitu sholawat Nariyah. Mau wis toh? Nariyah itu dari Maroko, sayangnya kalah 2-0 dari Perancis. Rapopo, lumayan banget. Oke, selamat datang. Terus Nia sama Juli, saya mohon maju ke depan dengan mikrofonnya, ngajak ibu-ibu sholawatan. Kiai Kanjeng mengiringi dikit-dikit aja, keyboard sama tuling apa-apa gitu, diajari nadanya ibu-ibu. Di sini biasanya sing biasa dilantunkan itu apa. Jadi kalau terbangan tuh wong lanang-lanang kabeh keliling dari desa, kaya larisan dari desa ke desa. Nek tibaan iku ibu-ibu ndes, ibu-ibu ngelumpuk terus tibaan. Monggo ya, monggo ajeng njaluk napa bareng-bareng yang ibu-ibu insyaallah bisa lah semua. Ibu, monggo sarang-sarang tibaan nggih. Contoh satu lagu mawon nggih. Mugi-mugi sedaya saged. Sing niku mawon, sing biasa didamel lagu Sidik Nan Nabi, saged damel ya Rabbi Sholli njenengan kersane saged nggih. Nggih. Tallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi Sholli, ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, ya Rabbi. ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي علي وسلم مقصدي يا ربي صلي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي يا ربي صلي علي وسلم يا ربي صلي يا ربي صلي علي وسلم يا ربي بلغ يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خص يا ربي خص وبالفضيلة يا ربي وارضى يا ربي وارضى عن سلالة يا ربي وارضى وارضى عن المهابة يا ربي الله يا ربي صلي يا ربي يا ربي واسكن يا ربي واسكن نتيناك يا ربي أجر يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي واسكن يا ربي واسكن نتيناك يا ربي suatu hari auranya, energinya dan gelombang jiwanya Rasulullah itu menyebar di seluruh Purworejo. Nah, Ibu Bupati saya mohon untuk ikut menyantuni, merintis dan memfasilitasi ibu-ibu, mbak-mbak yang bikin kitaan. Karena Mas Helmi, mana Mas Helmi? Ada ayat yang Allah menyatakan pokoke nek kowe kabeh menungso iki bareng karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kowe ora tak siksa, kowe ora tak azab. Wa ma kana Allahu yu'adzibahu wa anta fihi wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Oke. Dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka atau kalian sedangkan engkau kasih Nabi Muhammad berada di antara mereka. Nah, jadi ada jaminan dari Allah sapa wae yang menghadirkan Rasulullah di dalam hidupnya, maka Allah janji tidak akan mengadab. Kalau tahun depannya ada sesuatu yang agak susah, Anda tidak ikut susah. Karena Allah tidak ono selawatan, ono transisi menghadirkan Rasulullah. Hubungannya apa selawat karena menghadirkan Rasulullah? Sapa sing jelasin? Kan kanjeng Nabi ono ning uripmu kuwi selawatan jarak. Nek kuwi selawatan menyebut cintamu kepada Rasulullah, biasa dari cintamu kepada Allah, maka Rasulullah sudah rohaninya hadir dalam hidupmu dan Allah ora tega karo kuwi. Kuwi kali rembe Allah ora tega, dadi kuwi engko kuwi iso mergono kanjeng Nabi, kuwi iku mesti dikai pangan, mesti dikai rezeki. Allah ora tega. Azizun alaihi ma'anikum. Ya Rasulullah itu punya sifat dari Allah ya. Azizun alaihi ma'anikum. Kanjeng Nabi itu pokoknya hati ini ratiko. Abad hati ini yang dua uang menderita. Apa benar uang saya senangani selawatan, kitaan, satu kulitnya. Anda tidak akan dibiarkan menderita oleh Allah gitu ya. Jadi Anda akan selalu mendapat yarzuqu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rezeki dari Allah. Ini ilmu sholawat, ilmu dari tradisi-tradisi rohaniyah tasawuf Islam, tapi tidak ada di sekolahan, tidak ada di dekdiknas, dekdiknas, tidak ada di dalam sidang kabinet juga tidak ada. Ya tidak ada dalam urusan keindonesiaan, tapi kita harus menemukan sendiri kebiasaan kita untuk sering menemukan Rasulullah. Ini tadi ini maksudnya, Mesir wis tahu, Australia wis tahu, Italia wis tahu, gitu. Masya Italia gak melok Piala Dunia, tapi wis tahu selawatan di kono-kono. Ya. Apa ya? Inggris wis tahu. Ini pentas di Inggris di depan Perdana Menteri Inggris bersama Mbak Novia Kolopaking pada waktu itu ya. Terus Finlandia melok tak kan? Finlandia melok. Di mana rek? Jerman. Jerman. Maroko? Mulane kalah pas hamil kon gak rono kon. Pas kon hamil ya. Eh? Pas hamil. Pas hamil. Diapakno kok iso hamil iki? Oh. Mesti bojomu kejem iku kon dicujes-cujes kan ya. Gitu ya. Pas hamil kita ke Maroko. Anda ndak bisa ikut wong loro ngono ya gak apa. Tapi Anda sudah berarti wis pirang puluh tahun awak melok selawatan. Saya 27 ya. 27 tahun selawatan coba. Kui angel golek saingane Nia karo Yuli ya. Hampir 30 tahun selawatan keliling. Itu nyun sewu mergo biyen gurung ana pesawat sunan kali Joko ya ora tau keliling dunyo selawatan ya ora tau to. Wali-wali songo ya ora tau to ya paling ya ming dua negara gitu ya. Di Persia sama di Indonesia, di Jawa gitu toh. Tapi Yuli Nia sudah ke Malaysia aja beberapa kali toh. Australia dua kali gitu ya. Jerman, Itali, London apa? Finlandia, Skotlandia. Melok toh, Skotland toh. Kan gak gurung tau Skotlandia toh. Dapurmu. Apa lah, aru paling Temanggung, gurung tau ngertimu gitu. Kalah gue karo Mbak Yuli, Mbak Nia, wis tau nang Skotland. Jadi biar di Teramo ya, di kota namanya Teramo yang tidak terkenal, tapi Kiai Kanjeng sempat selawatan di Teramo itu. Juga selawatan di Seperahu Sungai Nil. Nah, iku sing paling top iku. Bayangno numpak perahu selawatan dan suaranya bergema ke kampung-kampung sebelah Nil itu, sebelah Sungai Nil itu gitu ya. Itu mereka yang mengalami dan alhamdulillah bahkan siaran langsung di TV regional Timur Tengah dengan Rektor Al-Azhar Kairo yang selawatan Mbak Nia sama Mbak Yuli ya. Waktu itu ya kelingan ya. Top kan. Alhamdulillah barokah selawat sak. Iya, jadi insyaallah. Tidak lantas kita membangga-banggakan luar negeri ndak. Tapi kita hanya menyebut bahwa perluasan selawat yang kamu lakukan itu sedemikian rupa dan itu jarang dilakukan oleh siapapun. Apa meneh karo Kiai Kanjeng sampai meh 30 tahun gak ono rek penyanyi di Indonesia siapa aja sing berada dalam satu kelompok lebih dari 10 tahun ya angel. Arek-arek iki meh 30 tahun, Kiai Kanjeng sudah hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ya, piro? 28 apa 29? Kiai Kanjeng 29 tahun ya. Sing tidak ikut industri, tidak ikut dodolan, tidak pakai promosi, tidak pakai iklan, tidak pakai apa-apa, tapi tidak pernah berhenti terus-menerus keliling seluruh Indonesia, seluruh Pulau Jawa, Bali, sampai Madura, sampai Lampung, Batam, Sulawesi, dan seterusnya. Terus-menerus hanya karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ya, karena syafaat Rasulullah. Artinya tidak karena dodolan selawat, tidak karena dodolan musik, tapi bermusik itu semata-mata untuk memperindah. Jadi kowe nek melu makiyah ngene iki tujuan nomor siji ben uripmu indah. Sugih kaya apa nek ora indah lu ngopo ya ora. Jadi kowe rada-rada melarat sithik-sithik ya ora apa nek uripmu indah. Karena kamu mengerti banyak hal yang orang lain tidak mengerti, kamu mengalami dan menjalankan banyak hal yang orang lain tidak menjalankan. Maka mudah-mudahan makiyah itu membuat semua penggiatnya indah dan bahagia hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Meskipun makiyah tidak dikenal di Indonesia, tidak dikenal oleh Depdagri, tidak dikenal oleh enggak apa-apa. Sing awakmu bahagia karo Kanjeng Nabi karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saiki saya persilakan Mbak Yuli, Mbak Nia nanti masih nyanyi-nyanyi lagi ya. Mbak Yuli, Mbak Nia. Ya. Berarti anakmu kok tinggal nang di omah? Nggih. Gurung kate mantu kon ya. Dereng. Oh ya, ojo-ojo mantu sik. Nek mantu ana duduk-duduk kiye Kanjeng ya ana lho nek arep mantu. Ana lho. Sekarang gini, aku njaluk satu Mbak Lia Mbak Yuli lagi aja. Aku njaluk satu lagu yang Kiye Kanjeng dan Nia Yuli. Sak nomor berarti sinau bareng ya. Tak njaluk. Saya minta 3 sukarelawan dari Anda nanti. Wedok loro nek iso lanang siji. Siapa saja ndak apa-apa. Tapi satu nomor sik apa? Yul. Nggih, Nasam Alaina. Nasam Alaina ya, monggo maju lagi. Bapak-bapak semua mohon izin pokoknya alon-alon tak kepiake ben iso sinau bareng gitu ya supaya iramanya tertata, supaya peningkatan ilmunya itu juga temoto gitu ya, supaya tidak gerusa-gerusu. Dan ilmu itu nek cari wong Jawa ngelmu kuwi kelakone kanthi lagu. Nah, ini kita lagunya lagu selawat, lagu cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan itu mendukung munculnya dan tumbuhnya ilmu di dalam diri Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Monggo, ya Kanjeng. Nasam alaina. Sallu alaihi wasallam. Ya sama Sallu ala Nabi Muhammad. Matur Nia Yuli matur. Alhamdulillah. Jadi selawat itu berlapis-lapis, ada yang kup dalam hati, sempting hati mugi karo Kanjeng Nabi cedak terus gitu ya. Terus ada yang diucapkan dengan kalimat-kalimat tertentu, ada kalimat yang baku dari tahiyat itu, doa tahiyat, kemudian ada kalimat yang dibikin oleh, diciptakan oleh para ulama-ulama seperti Al-Barjanji, Simtuturor, dan seterusnya. Ada selawat yang dimodifikasi menjadi sebuah lagu yang bisa dibunyikan di depan orang banyak seperti ini tadi gitu ya. Tapi semuanya asal diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Aku orang ngomong Indonesia, aku orang ngomong dunia, aku ngomong awakmu, muga-muga kalau Gusti Allah selalu dirumat atine, dijogo pikirane, karo disantuni nafkae, ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti untuk masuk ke tema Merdi Desa akan ada dramatic reading. Dramatic reading itu teks drama yang dibaca. Nah, itu merupakan paket baru Ma'iyahan yang kita mulai sejak dari Mojokerto sekian bulan yang lalu. Dan malam ini yang membacakan adalah tokoh-tokoh senior dari Depok Rejo sendiri. Nanti Mas Doni saya mohon untuk memandunya. Tapi sebelum itu aku kepingin mendasari sih. Jadi kue sak durungnya Al-Fatihah, sak durungnya Quran kan Al-Fatihah sih. Bentemoto sih atimu, karo pikiranmu, jiwamu gitu ya. Lagi kue moco surat-surat liane sak biturutih. Jadi ada ono klosone sih, kaya-kaya sembahyang, ono sajadahe lagi kue sholat, ojo langsung sholat. Selalu ada transisi, sama dengan masjid-masjid kuno di Indonesia itu, misalnya masjid gede Jogja itu, kue suka Malioboro, suka Pasar Mbringharjo, nang alun-alun terus mlebu masjid, ki ora langsung nang masjid ning ada lorong yang kalian transisikan di proses supaya atimu dari hati keduniaan menuju hati keakhiratan. Nah, itu semua bangunan arsitektur di zaman-zaman yang lalu itu ada konsep budayanya, ada konsep spiritualnya. Dan itu tidak dikenal oleh mall, tidak dikenal oleh hotel-hotel, tidak dikenal oleh bangunan-bangunan orang modern. Karena orang modern cuek sama Allah. Nangis-nangis kalau pas butuh aja, kalau pas menderita aja. Tapi mereka cuek dalam kehidupan sehari-hari kepada Allah SWT. Termasuk yang berpancasila juga tidak serius. Tidak serius untuk bertuhan yang Maha Esa, tidak serius. Dalam praktek yang saya nilai seperti itu. Oke teman-teman sekalian, sekarang saya minta 3 orang tadi. Aku njaluk Mas Islamianto, Doni, saya minta 3 mikrofon. Ayo mbak, salah satu. Nek ora gelem dadi sukarelawan ditunjuk. Ayo mending kue maju, timbangane kue dituding. Don, tolong jalan. 3 orang, Don. Kita mendasari sinau bareng Merti Deso ini dengan, ya, pokoknya dari sebelah kiri satu orang, tengah satu orang, kanan satu orang, sopo. Nek anggil, tuding, wae. Monggo. Ini satu. Mas? Udah satu yang kiri, kanan. Tengah? Satu mas ya? Satu. Oke. Oke, sudah 2 mas Doni. Saya... Maju mas. Dari belakang. Kurang Anda satu. Tidak akan diapa-apakan. Orang harap dipiloro, orang harap diapa-apakan. Gue memang dijak sinau bareng. Ya? Ya, sudah 2. Oke, berarti sudah cukup. Nyuwun ngapunten dikasih jalan nggih. Sudah 3 orang ya? 3 orang. Sampun, Bang. Sampun. Yang satu baru jalan. Oke. Okay. Malah bali. Oke, masing-masing sudah pegang mikrofon aja. Jadi kowe jawab iso akseleratif. Akseleratif artinya bersambung, gayung bersambut gitu ya. Monggo. Satu jawab, berikutnya jawab atau seterusnya pokoknya cengkel pung ora apa-apa. Jadi ini sinau bareng random. Oke, Mas. Random itu acak. Ya, ayo, Dek. Mikrofonnya dicekel. Nek rada nengah lho ya, Pak. Jek, rada nengah lho ya, Pak. Iya. Sing muruki kowe ngambung tangan iki sapa mbiyen? Aku takon nang para kiai, Pak Yai. Kanjeng Nabi tahu ra diambung tangane oleh Sayyidina Umar atau Sayyidina ya Abu Bakar, pernah dicium tangannya ndak? Pernah enggak Kanjeng Nabi murui ambungin tangane ibumu? Pernah enggak? Jadi kalau ngomong bid'ah, kuwi bid'ah banget kuwi. Artinya tidak pernah dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kan kita lakukan dan itu ijtihad, itu iguh kita sendiri yang kemudian menjadi kebaikan toh. terbukti seluruh Indonesia itu menjadi kebaikan. Itu bentuk yang kita sepakati seluruh Indonesia umat Islam, bahkan juga bukan orang Islam, semua sama ibunya mencium tangannya. Itu bukan ajaran resmi syariat Islam dan bukan ajaran resmi Rasulullah, tapi itu ego kita, ijtihad kita, inisiatif kita, eksperimen kita, dan menghasilkan sesuatu yang baik, menambah pergaulan yang baik, beberayan yang baik, ibadah yang juga menjadi lebih baik, kan begitu. Jadi ora apa-apa. Jadi tidak semua harus diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah murui kue GoFood ora. Ngecek ora to? Ayo. Kanjeng Nabi murui kue gawe bandara ora? Ora to? Dadi ora apa-apa gawe bandara, ora apa-apa angger bisa membuktikan bahwa itu maslahat bagi semua orang, kan gitu. Jadi tidak semua harus persis seperti Rasulullah. Dan nek persis Kanjeng Nabi sut wae ora tau. Sut isa sut kue, ping sut. Nah. Kita hum bimpa. Hum bimpa. Ah, Kanjeng Nabi tahu ora karo Sayyidina Umar? Teko Umar, fatal Umar. Hum bimpa tahu ora? Ora tahu edan apa? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya ora tahu hum bimpa. Nek ora apa-apa hum bimpa itu untuk mengakrabkan silaturahmi gitu. Dan hasilnya belum ada negatifnya toh. Kan ora ana hum bimpa alaikum gambreng ora ana toh. Mesti hasilnya apik toh. Jadi ndak apa-apa. Jadi kita jangan salah melihat syariat Islam. Syariat Islam itu nyun sapa ya sak durunge aku takon ya. Bahkan syariat Islam itu kalau bisa istilahnya jangan syariat Islam, syariat Allah. Contoh syariat Allah apa? Nyenggo kuwi. Membaca kalimat syariat Allah. Itu namanya rukun Islam. Ayo piye? Kuwi jenenge rukun Islam, ya ora? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji kuwi rukun Islam. Nek syariat Islam lebih luas dan ada detail yang berbeda. Aku takon, mikir apa meneh? Selain syahadat apa meneh? Syariat Allah itu aturan Allah untuk semua makhluknya. Itu namanya syariat. Syariat itu tata cara, gitu ya. Syariat Allah itu aturannya Allah yang diterapkan untuk semua ciptaannya. Contohnya apa? Tidak melakukan dosa. Oke, sing cilik-cilik wae, sing gampang-gampang. Ayo, pakai mikrofonnya tinggal. Ngapi i tonggo, dah. Oke, kok mikrofonnya kurang toh? Dan masing-masing supaya ada yang celbung di sinau ini. Bekti itu mateng wong tua. Ya, oke. Sing luwih cilik mana, sing luwih gampang. Jadi aku ramuru ikwe ya, aku menggali, aku apa, gogoh yuyu nak coran desa, aku gogoh yuyu ilmu ben metu. Di syariat Allah contohnya apik karo tangga apa meneh? Kali tiang sepah. Eh? Bekti kali tiang sepah. Apa? Bekti kali tiang sepah. Oke. Okay. Kuwi dhuwur kuwi, dhuwur banget kuwi. Dhuwur kuwi. Artinya butuh berabad-abad untuk mengerti itu gitu. Sing gampang sing bendino kok alami. Bersyukur. Wah, kuwi ya dhuwur kuwi. Aku tahu turu syariat Allah dudu. Nggih, bahwa manungsa kudu ana waktu dinggo istirahat. Berarti itu aturan Allah ndak, bahwa makhluk Allah itu harus istirahat jam tertentu sampai jam tertentu ya turu. Apa meneh liyane? Syukur, Mbah. Kedhuwuren sing gampang sing kok alami bendino. Aja dhuwur-dhuwur sik. Sik, wis tak kei contoh turu. Nguyuh syariat dudu. Jelas ke kok nguyuh ke syariat. Nek buatan teng rumah sakit mangin. Eh? Nek buatan susah teng rumah Nek sakit. Nek kue orang nguyuh sedina we. Wis langsung rumah sakit meledos to. Nggih. Kuwi meledos nang rumah sakit aku anyang-anyangen njur lara. Lara apa kuwi jenenge? Orang yang boyok ya loro prostat ya toh, kowe ngising. Jadi aja nesu nek ngomong ngising ki syariat Allah, sebab manusia menciptakan manusia itu punya metabolisme. Salah satu yang harus dilakukan adalah membuang residu dari badannya. Residu itu kotoran, limbah. Okay. Ngising, nguyuh, turu, apa meneh? Gan, Pak. Ya, wis, bener. Penjelasannya ini ambekan kok syariat Allah? Ambekan kerantan iku syariat Allah nggih. Nopo? Niku nikmat ingkang den paringi Gusti Allah dumateng. Ngene lho, carane ndelok iya iki golek ana ora. Nek kowe ngerti ora, kowe ngerti iya, ngerti ora? Nek kowe kepengin ngerti cahaya golek ana peteng. Nek kowe ngerti peteng, kowe ngerti cahaya ngerti ya. Dadi apa sebabe kok ngomong apa? Ambegan. Nek boten mangken mati. Nek ora ambegan 3 menit. Iya. Ora mung 3 menit, sak menit ora kuat aku. Kowe nek kuat yo. Pirang-pirang detik kowe. Kuatmu pirang detik ora sira. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas sing panjang terus ora ambegan. Dihitung, Bu. Tarik nafas. 1 2 3 4 5 6 7 wis durung. Ayo. Nek iso bendina kowe ngitung, kowe ambegan kowe itu sudah ibadah yang luar biasa, apalagi kamu landasi dengan kesadaran dan pengertian bahwa nek aku ora ambegan berarti aku mati. Kan gitu kan. Maka kehidupan itu nomor satu adalah ambegan. Ambegan iku kudu nganggo apa? Nek kowe didelepke ning kali iso ambegan ora? Oksigen, Mbah. Berarti ambegan itu adalah syariat Allah dengan cara Allah memberikan rahmat yang namanya udara, O2, sehingga kowe iso ambegan. Nek kowe ora percaya, tutupen irunge karo cangkeme, kok lakban dhewe irungmu sak cangkemmu kira-kira 3 menit kowe wis mboten giat. Wis indal kiam kowe ya. Gitu ya. Wis dut kowe ya. Oke. Omongane ambegan, ngising, nguyuh, makan, minum. Ya, itu syariat. Ya ngeses itu subhat. Ono sing arane apik, ono sing arane elek. Nah itu seharusnya dirembuk. Kalau saya, itu saya tidak bisa bilang rokok ya apik po elek. Saya hanya bisa bilang sing tak alami. Ya. Rokok kuwi marake aku ora nunyu raimu. Siji. Soalnya nek ora aku nesuan dan aku mesti berontak ning Indonesia. Ning mergo aku ngerokok aku sabar. Siji ya. Jadi aku sabar arep dadi pusing telu monggo aku ora masalah. Mergo aku ngerokok. Nek aku ora ngerokok oh tak kaya tak kremus kaya Pak Harto wingi kowe. Ya. Aku wis nyekel macam-macam saiki. Ning kuwi ora tak nggo. Saya hanya taat kepada kehendak Allah dan perintah Allah. Ngono ya. Oke, nomor loro, rokok itu yang saya alami itu pengasapan. Nek mangan kan benda dimasukkan, nek ngombe cairan dimasukkan, nek ngerokok itu pengasapan. Dan ada sel-sel, ada sela-sela dalam tubuh kita itu yang tidak bisa dimasuki kecuali dengan pengasapan. Nek cairan ora iso mlebu, nek pengasapan mlebu. Makanya hasil pengasapan tubuh saya itu membuat bakteri-bakteri yang mengganggu itu mati semua. Nomor loro sel-sel sing serta semaput iso urip meneh. Itu fungsinya. Ning kowe aja ngomong ngono mergo kowe ora ngalami. Nah, makanya alami sendiri kemudian gayo syariat dhewe ora masalah. Ya. Rasa berbantah karo dokter, rasa berbantah karo sapa-sapa wae. Sing penting kaya aku ora bantah dokter, ora bantah sapa-sapa. Pokoknya aku ngalami ngono kuwi, gitu loh. Yang saya alami itu yang saya pakai karena nek wong Jawa ngelmu kuwi kelakone ganti laku, jadi karena saya laku maka saya mengambil kesimpulan seperti itu. Oke, sekarang masuk ke landasan sinau bareng ya, sebelum bapak-bapak nanti membacakan drama kirjing, aku takon kamu itu hidup dengan siapa saja dan apa saja. Sakarepmu jawabmu. Warga, Mbah. Warga, terus tetangga. Setelah ini pun makhluk teng alam dunia ini gini. Napa mon? Ya sing hewan, nggih hewan, nggih wit-witan, nggih tubuh. Ya kewan ya apa meneh? Nggih unsur angin, udara. Apa? Banyu. Banyu, angin, terus. Nggih wit-witan. Wit-witan. Nggih hewan-hewan, nggih terutama menungso niki. Nggih. Semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Oke. Berarti makhluk Allah kan orang mengkui kan alam. Alam, nggih. Ada alam ngene, kowe nek ngerti alas iki begitu ketemu menungso dadi kebon ya ra nggih begitu utawa alas ketemu menungso dadi taman nggih mlane Ki Aja Dewantoro gawe ono taman siswa taman artinya siswa. Semua pembelajaran dan pendidikan itu harus di dalam lingkungan alam bukan alam itu berada di tengah-tengah gini kowe nggawe sekolahan tuh dengan kesadaran alam makanya namanya taman siswa nah sekarang kan ndak menungso kuoso alam yang dikai sidik-sidik kayak kuban sidik-sidik gitu enggak ini mainstreamnya yang utama adalah alam semestanya Allah kemudian manusia hidup di tengah alam itu kan gitu kan nah sekarang kan terbalik terbalik sekarang gitu ya alam dirusak terhebatan karepe menungso kuoso ah oke okay. Okay. Ini pembelajaran luar biasa orang tahu orang-orang akan danil ya oke okay. Sopo meneh sopo dan opo meneh singgurung kok sebut apa dik singgurung disebut no tadi sudah menyebut alam dengan contoh-contohnya sesama manusia terus apa mana sih? Kue urip karo sapa wae? Demit. Demit. Kue wis tepungan durung. Kue wis duwe kanca demit durung. Di dereng, Pak. Dereng, oke. Okay. Ah. Selain demit apa sing dari alam yang sama? Makhluk gaib, Mbah. Eh? Makhluk gaib. Makhluk gaib, oke. Okay. Oke, okay. Demit itu kata dari mana? Jawa, Pak. Eh? Oke. Okay. Yang sebutkan tadi ada yang dari Allah. Ya, ada yang dari agama, secara keseluruhan ada yang dari kebudayaan. Ngono ya. Ah, demit itu dari Allah apa apa ada surat demit di Quran? Rana toh? Oke. Okay. Jadi itu karangan sapa? Kata demit ki karangan sapa? Kebudayaan. Eh, kebudayaan itu sing gawe sapa? Manungsa. Oke, okay. Apa meneh liyane demit? Gendruwo, nengin apa wae? Gendruwo. Malaikat mbah. Duyul, apa meneh? Pocong. Eh? Malaikat lagi. Hah? Malaikat. Sing terus demit apa wae? Lihat nih, coba. Gendruwo, duyul, mbah. Gendruwo. Pocong, kuntilana. Wewe gombel, kuntilana iki wewe gombel. Kolor ijo. Buta ijo. Buta ijo. Buta ijo. Buta ijo. Aku lagi gerungu bengi iki ana kolor ijo. Ya. Saya buka ijo barang. Apa? Kemamang. Rundung beringis nang Jombang ana Banaspati. Banaspati. Terus di luar yang hantu misalnya apa? Dewa. Dewa malaikat. Si dewa karo malaikat. Beda. Benten. Dewa iki karangane sapa? Dewa karangane Buddha. Eh? Nek saking Buddha nek. Budaya. Enggak maksud saya kui ucapan atau kosakata yang berasal dari manusia apa dari malaikat atau dari Allah? Saking kebudayaan. Oh dari Allah, contohnya kalau dari Allah sekarang. Dari Allah malaikat, jin, malaikat, nabi, jin, nabi, manusia. Manusia, gitu ya. Cetha ya. Dadi nek dewa ki urung cetha to apa to kuwi dewa kuwi? Kuwi malaikat ya dudu, jin ya dudu gitu ya. Nah sekarang tolong kalau mendengar setiap kata itu digoleki kuwi saka Allah apa saka manungsa dhewe? Karangane dhewe apa dari firman Allah dan seterusnya ngono ya. Oke. Okay. Terus okay, sekarang kita meningkat dari alam ke yang gaib tapi penemune menungso, kemudian kita meningkat ke gaib yang menurut informasi Allah. Malaikat, jin, malaikat, jin, menungso. Ya. Nggih. Okay. Itu ya. Oke. Okay. Nek swarga neraka kula nggih dereng ngertos niku. Apa? Swarga neraka. Oh ya amodaro ora. Saya antri ya. Ya, itu jadi gini. Itu caranya menjelaskan surga neraka itu gini. Manusia itu butuh sesuatu untuk diketahui dan manusia juga butuh sesuatu untuk tidak diketahui. Benar ya? Orang kabeh kudu kudu ngerti. Dan rasa surga neraka kowe dalam rumah tangga we, kowe ono sing kowe rasa ngerti. Misalnya ibu wakil bupati. Hatinya suaminya itu sedang batin nopo gitu kan. Ora perlu ngerti to kuwi. Gitu. Bahaya makin ngertos. Bahaya to. Mulane pendengaranmu kupingmu digawe terbatas. Kuwi iso ndelok iso krungu pirang meter? Pol anggar rame nggih paling gangsal meter. 5 meter. Saiki nek Gusti Allah ngekeki kuwi fadilah keistimewaan kupingmu iso ngrungokke 200 meter. Bahaya ora? Bahaya, Pak. Bahaya. Dadi kowe ning RT-mu ning tanggamu kowe krungu dirasani tangga-tanggamu kowe krungu. Mangke nesu. Ha iya. bendino meng pacul-paculan ta akhirnya kan. Pacul-pacuan to. Maka Allah memberi rahmat berupa batasan. Gitu ya. Batasan itu penting, terbatas itu penting. Jadi jangan percaya sama orang modern ngomong kita harus merdeka, merdeka ndasmu. Merdeka. Nek merdeka tenan dalam arti manusia punya kemerdekaan seperti yang dimaksud itu kan malah celaka kita. Jadi kita alhamdulillah kita ndak bisa ngelihat jin. Alhamdulillah kita ndak bisa mendengarkan Pak itu sedang ngerasani saya apa tidak, kita ndak tahu. Ndak bisa denger. Alhamdulillah toh. Timbangane kowe krungu kabeh. Misalnya kue sak desa kue iso krungu. Bisa stres ya? Orang yang stres mateni wong kon begini. Gitu, ya ta? Jadi lebih penting mana? Kemerdekaan apa keterbatasan? Keterbatasan. Batasan itu penting. Ya, jadi terbatas itu penting. Jadi kue nek terbatas termasuk ilmu itu terbatas. Puncak ilmu adalah puncak pengetahuan adalah kamu mengetahui bahwa kamu tidak tahu. Gitu ya. Oke. Jadi nek kowe ngerti kabeh modar dhewe kowe. Nek ngerti kowe ora stres kowe tadi. Misale kowe saiki kowe ngerti kae arep tabrakan kae. Misale kae Mas kaya arep tabrakan. Kowe ngerti kan modar ta kowe? Apa meneh kowe ngerti kae bojone arep ngene kae iki arep ngene kowe ngerti kuwi kabeh modar kowe. Ora kuat kowe ya nah. Ya jadi alhamdulillah kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Gitu ya. Oke, jadi kue urip karo pertama di alam, terus sesama manusia, terus makhluk-makhluk lain dengan kategori ada yang kita cari sendiri, ada yang Allah kasih tahu. Agama itu fungsinya adalah nyandani sing kue orang ngerti, tapi dalam batas yang ditentukan oleh Allah. Ya. Kue lah orang ngerti orang malaikat toh, dia cara mengerti. Kena meng diberitahu dari Quran. Kalau tidak ada informasi dari Allah, kita ngerti malaikat. Upo mau ketemu malaikat, gue mesti berpikirnya demit mbah. Apa? Demit nih gue. Biar? Paling ngirani demit mbah nih gue. Gini loh, gue kan ngerti nih materi jasad, ya lah. Pokoknya nek makhlukim ono dase, ono meripate, ono irunge, ono siunge itu toh. Nah gue bayangke malaikat mesti dengan itu toh. Malaikat ndase piye, mripate piye, sayape piye, tangane piye to? Kalau malaikat itu ternyata bukan makhluk jasad, kan salah. Jadi malaikat bisa sangat besar seperti malaikat Israfil menyangga seluruh 37 galaksi di alam semesta ini. Sangat besar. Wis ora iso kok ukur. Wong saiki bumi kan nganti bulan iku wis ora iso ngukur itu. Apalagi ini seluruh galaksi yang dunia internasional baru tahu 4 sampai 6. Galaksi. Kita di Jawa sudah tahu 37 galaksi itu disangga oleh malaikat Israfil, bukan Jibril. Kalau Jibril justru sebaliknya. Dia iso lembut banget, cilik banget, tapi sewaktu-waktu kalau diperlukan Jibril bisa membo-membo dadi opo-opo. Iso dadi kaya bapakmu, iso dadi kaya Pak Lurah, iso dadi kaya sapa wae. Itu Jibril. Kalau Israfil itu sayapnya ada 12 dan sangat luas menyangga seluruh jagat raya ini gitu ya dan seterusnya. Jadi malaikat itu hanya kita ketahui kalau Allah ngasih tahu. Nek Allah orang ada ini kan ya kamu dengkin ngerti ini demit toh. Oke. Kan gitu. Jadi ngerti ya bedanya demit sama malaikat ya. Nek demit ki ngarang dhewe toh. Ya toh. Mulane saiki aku ngene. Mergo Gusti Allah ngandani kudu sing kaya sembarang. Iki tak bencolot ki sithik ya. Berarti saiki ngene. Saya tanya ke bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Carane anakmu ngabekti nang kowe iki sing nentokke carane ibune bapake apa anake? Ibune bapake, Mbak. Nalare ngono kuwi ya. Jadi misalnya bagaimana caranya anak sekolah pulang dari sekolah ketemu ibunya terus ngapain? Itu yang menentukan bapaknya atau ibu, yang mengajari bapak ibunya toh? Ibu bapak. Oke. Sekarang itu baru bapak ibu. Bapak ibu kan bukan pencipta. Meng penak sedelet yo dadi anak ngono toh? Kan ngono. Nah, sekarang Allah itu pencipta kita, ciptaannya Allah. Jadi yang menentukan ibadah kita kepada Allah itu Allah apa kita? Allah. Dinone apa? Sedina ping pira sing nentokke Allah apa awake dhewe? Gusti Allah, Gusti Allah. Kalimate sing nentokke Allah apa awake dhewe? Gusti Allah. Misal Allahu Akbar gitu ya. Suratul Ikhram itu yang ngarang siapa? Sing menciptakan ide menungso sembahyang Allahu Akbar ngene iki. Kuwi sapa? malaikat mungkin diwahyukan teng Kanjeng Nabi napa? Malaikat menurut kowe berhak ora nggawe. Mboten berhak Gusti Allah. Berhak Gusti Allah. Gusti Allah. Kanjeng Nabi berhak ora? Mboten. Kanjeng Nabi ora duwe hak untuk tidak punya posisi atau keabsahan atau relevansi untuk menciptakan bentuk ibadahnya manusia. Yang menciptakan ibadah manusia adalah pencipta itu sendiri, ngono ya. Gih, dari gila. Analogi soal bapak ibu dan anak gih. Tadi ya. Gih, jadi wis saiki sembahyang ping 5 sing nentokke sapa? Gusti Allah. Allah. Sujud ping 17 Gusti Allah. Gusti Allah. Allah. Ono sujud bareng kuwi nek karangane manungsa kira-kira nek kowe dikon ngarang ngono. Wis ibadah sak karepmu, kira-kira kowe iso menyepakati ora? Mboten saged. Kira-kira kerengan apa iso dadi? Mungkin kerengan, Pak. Ono sing ping 5, ono sing ping 10, ono sing ngomong kurang ping 50 no gitu. Okay. Akhirnya kerengan. Rebutan bener. Ya, akhirnya siji jadi PAN, siji jadi PKB, siji dadi PDIP ngono ya. Nah, maka Allah menentukan ibadah itu langsung ditentukan oleh Allah sak unine, sak kalimate, sak bentuke. Sak wektune, sak wayahe, sak apa nih, sak semua unsurnya gitu. Ibadah ya. Mahdoh nek cara njenengan. Iya, iya. Kecuali yang muamalah, yang ibadah yang boleh dijati manusia sendiri, misalnya kowe meneng-meneng kowe isuk-isuk langit turu terus keliling nang tonggo-tonggomu. Enten sing ajeng diumbahke mboten mriki kula umbahke, ora apa-apa. Besok ya. Iku sosial gitu. Iya. Itu saya tuh Pak, isuk-isuk nang isuk terus dhek keliling. Dok, enten sing asing diumbah mboten ning mriki kula umbahke. Aku keliling sak RT sedina entuk ganjaran. Kene iki ambek mawon terus keter, Mbak. Ha iya. Oke. Jadi yang menentukan Allah ya. Allah, okay. Allah. Menentukan Allah, oke. Okay. Jadi sekarang merti desa itu termasuk yang menentukan Allah atau inisiatif manusia? Inisiatif manusia. Ya. Matur nuwun dumateng Gusti Allah. Gitu kan. Allah cuma mengatakan bersyukur. Ngono to? Nek kowe bersyukur kau tak tambahin, nah, ya orang bersyukur, kau tak sikat gue kan gitu. Lain sakartum, tahun depan tuh kita nggak bisa bayar utang lagi, bayar bunga aja nggak bisa, utang lagi udah nggak ada bahannya. Jadi Cino selang duit gue ngutangi gue meneh, kita juga bayar bunga raiso, gitu ya. Akan terjadi krisis-krisis keuangan negara yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak sampai ke krisis pangan. Krisis pangan tadi ini gue duit arep tuku orano barangnya kan gitu kan. Nah, mudah-mudahan Anda semua di Purworejo ini diselamatkan Allah. Amin. Dengan putaran ekonomi Purworejo sendiri. Ekonomi kecil, ekonomi bawah ngono ya. Nek ekonomi dhuwur jebol gitu ya. Mergo dicolongi dhewe barang gitu. Nek ekonomi ini rakyat kan ora. Menurut Cak Nun masa depan Indonesia kepripun pun untuk tahun ke depan? Sik tak lakon Gusti Allah sik. Gejer utawa edan. Aku ditakoni masa depan Indonesia. Kanjeng Nabi kita tahu sok tahu ngomong mengenai masa depan. Sama Allah dipares, diskors, tidak dikasih ayat 3 hari. Tidak dikasih firman 3 hari, mergo sok tahu gitu loh. Aku moh no. Upama aku ngerti ya di kandang aku, ya moh ngandani dapurmu toh. Moh. Ayo mudara gue. Sinting kowe, saiki kowe ngerti sing kudu kalakoni apa, yakin, iman, tawakal, gitu ya, tafakuh. Ya, terus kowe setia dengan kepada Allah kepada Rasulullah dan kamu yakin kepada yang kamu lakukan dan kamu istiqomah terus. Oke. Itu aja. Pandungane mawon ta. Lah iya no. Nek masa depane piye? Nek kowe ngerti masa depan balik ke terbatasan. Lebih baik mana manusia ngerti masa depan apa tidak ngerti? Mending tidak ngerti. Sebab e? Bisa nglakoni engko anggar anu ngerti wis arep terjadi malah bahaya. Nek kowe saiki dodol gawe warung, ngerti arep payu piro, bahaya ora? Bahaya. Bahaya, Mbah. Bahaya toh? Nggih. Kudu ora ngerti toh? Aluk mboten ngertos dadi enten perjuangane. Ah iya, dadi jomblo-jomblo wis ngerti sapa bojone bahaya toh kuwi? Bahaya. Ah iya. Mangke semena-mena. Gue eksperimen sih. Try out ya toh. Wis mesti bojoku tak try out sih ya. Jadi tidak tahu itu rahmat apa bukan? Rahmat. Jadi tidak tahu itu adalah rahmat pada posisi tertentu ya. Nggih. Untuk hal-hal lain mungkin kita butuh tahu, tapi untuk hal-hal yang lain lagi mungkin kita sebaiknya enggak tahu. Kalau perlu jangan sampai tahu. Iya gitu. Jadi gitu dalam ilmu ma'iyah ngono ki aja njur kabeh keminter bahwa tahu itu lebih hebat daripada yang enggak tahu. Enggak, kadang-kadang saya lebih baik enggak tahu daripada saya tahu kan gitu kan. Itu kamu nanti berkeluarga itu lebih baik banyak enggak tahu gitu ya. Jadi hubungan suami istri kan nomor satu kepercayaan, bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan, gitu kan. Jadi kita itu jangan tertipu oleh globalisasi dan dunia modern seolah-olah pengetahuan itu segala-galanya. Enggak. Gitu. Enggak. Kita sudah membuktikan bahwa luwe apik kowe ora ngerti sapa jodohmu supaya kowe berlaku wajar, berlaku natural, berlaku akhlakul karimah supaya dapat istri, dapat suami itu lebih maduk gitu ya, daripada kamu sudah tahu kok semua pertimbangan yang lain menjadi kamu batalkan ngono ya. Oke. Oke, teman sekalian. Ini luar biasa. Belum pernah saya teman-teman anjing ini belum pernah kita lakukan gini ya. Ini baru pertama kali kita lakukan sinau bareng, tak tabrak langsung dan jawabannya bagus-bagus. Terutama yang nomor 2 tadi. Oke, oke. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang saya persilakan kembali ke tempat masing-masing. Doni, sekarang kita dengarkan bersama Mas Doni sambil panggil mengambil teleponnya. Ya, sip. Sip. Sip ya. Ngerti ya? Dununge ngerti ya? Ngerti ya? Muga-muga luwih tenang, luwih temoto, luwih gathuk. Nah sekarang kita masuk ke Si Aku Takon langsung drama tiring apa satu lagu dulu? Satu lagu dulu, lagu apa rek? Selawat. Tadi panitia wanti-wanti pokoknya sebanyak mungkin selawat. Lir-lir ya. Ayo apa ya? Slendro sik. Ding ding ding ding. Pemaknaannya dan lain-lain hikmahnya sapi turuti engko ya kapan-kapan ya, tapi pokoknya kita tradisikan supaya kita itu nguri-uri ciptaan Allah dari dalam diri kita sampai ke alam semesta dan semuanya ya. Ler-iler, ler-iler, tandur Tira kumiter beda ing pinggir tondo mono jumatono nganggo sepo mangko sore mompong padang rembulane mompong jembar kalangane Allah وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب اللهم اغفر لنا يا الآفات والنقام من هم ومن غم بأهل القدر يا الله بأهل القدر يا الله ليري لير ليري لير تندوري قومي لير تاتي جورو يا رايا تاتي nyari ini satu konsep yang Anda harus cari ilmunya. Jadi saya menganjurkan presiden sampai menteri sampai mencari satu wacana, satu sumber primer ilmu lama yang bisa menunjukkan kepada Anda semua bahwa Indonesia ini sing ibu kui Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sabito itu lanang. Jadi ibu niki Jawa iki. Ya ini butuh sumber ilmu yang berbeda dari yang dikenal oleh orang modern gitu ya. Monggo arep golek, monggo ora golek monggo. Jadi kalau aku takon rumah tangga itu sebenarnya rohaninya, rohnya itu ada di bapak apa ibu? Lagi rumah tangga Anda, keluarga Anda itu rohnya nyawane kuwi ning ibu apa bapak? Ibu. Ibu ya. Nah, nek gawe ibu kota kowe nyerahke nang ibu apa nang bapak? Jadi ibu kota ini bener iki nanti kowe ngerti bedane nyawa karo sukmo, karo jiwa, sinawa. Itu ada bedanya. Kita ini kan serabutan aja pokoknya ono sukmo, ono nyawa, ono ora dipelajari apa intine. Mulane arep apa-apa itu kalau bisa itu belajar kepada mbah-mbah, belajar kepada mbah, dan ditulis oleh nenek moyang kita sendiri. Sekarang kita kan belajarnya ke Eropa sama Amerika dan Cina gitu ya. Ilir-ilir itu juga tidak bisa dipahami, tidak mungkin menjadi viral. Karena orang modern tidak mengerti ilir-ilir, tidak mengerti tak seng manten anyar iki ora mudeng. Penganten iki rumangsane ming lanang karo wedok. Ora, seluruh alam semesta ini ada femininnya, ada mas ono bapak, ono ibu, ono lanang, ono wedok. Allah mengatakan Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Gitu ya. Jadi yang diciptakan oleh Allah laki perempuan, feminin, maskulin dan feminin itu seluruh alam semesta ono barang sing sifate lanang, ono barang sing sifate wedok gitu ya. Dalam sosiologi politik, dalam sosiologi harus kita kalau enggak nanti kita salah policy dalam pembangunan gitu ya. Oleh karena malam ini tidak mungkin kita masuk selulup sampai pelajaran itu, tapi pokoknya ini tenggu pengantin anyar ke manten anyar kula rano sing ngerti to kuwi. Tandure wis sumiloyo karepe piye. Saiki minta ijo loyo ming Ka'bah loyo itu satu pemahaman yang luar biasa yang sekarang menjadi kata, menjadi kalimat berdasarkan ilmu yang sangat mulia. Siapa saja Bapak yang akan melaksanakan dramatik reading ini? Kalau ikut mengawal. Ini akan dibacakan dramatik reading oleh Karang Taruna, tetapi Karang Taruna dalam pengerti spiritnya. Yang hadir Karang Kasepuhan. Yang penting semangatnya. Nah untuk Mas Bapak Nakulo sama Sadewo, ini ada empat peran, ya ada empat peran. Pertama Nakulo dibacakan oleh Bapak Parman. Mana Bapak Parman? Ya. Kemudian Sadewo dibacakan oleh Bapak Sarijo. Ya. Kemudian Nakulo sama Dewo akan sowan ke Buyut. Buyut. Nah, yang membacakan Buyut yaitu Buyut Ruwat dibacakan oleh Bapak Suyono. Nah, kemudian didampingi oleh Mbah, namanya perannya namanya Mbah Purwoceng, dibacakan oleh Bapak Sugiman. Oh, kita kasih plus judulnya Sowan Marang Buyut. Silakan menikmati. Kita mulai mundur dengan 3-1. Siap? Ya. So, ya. Duduk kuno pas rusuk merinding aku lek ngrungokke. Ora jamune apa to kok swara kok ngono kuwi. Apa dumene wingi bar nampa BLT yake. Ketok ayem. Kerjane kok lintang-lintang kira kepiye, Kang? Iki ngene, Sedewa. Ayo, Bos Dewa. Melu aku. Melu nang endi? Panang nang daleme buyut ruwat Sempala. Arep ngopo temu buyut ruwat? Lah, desane dhewe iki kan arep nganakake ruwat desa. Desane dhewe ben awake dhewe generasi muda. Ngerti ngang suka weruh. Sik-sik Kang Nekula. Yen agener generasi muda, tapi Kang Nekula ya aja ngono, Kang. Rep kepiye aku tetep ngeter generasi muda ning klebu setengah tuwa. Ya kuwi jenenge generasi STW, generasi setengah tuwa. Sing paling penting awake dhewe iki penerus bangsa. Awake dhewe wis sekolah nganti tekan kuliah ning rak gak ana sing jenenge pelajaran bab ruwat desa. Yo, bener. Jenenge unitas iku yo modern. Nek ruwat desa, desa iku yo ruwat desa. Tapi gak ana ruwat kota, ruwat negara. Mulakno kuwi awake dhewe perlu takon karo buyut ruwat Sengkala, kenang apa kok ora ana ruwat kota, ruwat negara. Ya wis, tak terke rono, tapi aku gur sekedar ngeterke lho. Oh ya, kowe melu sinau. Kan awake dhewe wis biasa melu sinau bareng karo yang Ranapati Mentura. Ah, kok buyut ki Ranapati to? Maksud iki Mbah Markenun to. Hus. Mbah Nun. Kok Markenun? Lah ya Markenun ajaib. Ai nun ajaib tangkemmu. Ayo. Wis rasa mamah ya yo sopan cu. Ayo do sopan nang gone buyut ruwat. Nyuwun ngelmu kanggo pribadine awake dhewe supaya men ngerti ngasuka weruh karo buyut ruwat. Ayo mangkat ning. Omahe ngendi? Omah iki tengerane ngene ya. Sing tak titik iki ngarepane iki ana wite waru doyong. Oh. Ning ngarepan. Yo yo yo yo yo. Yo saya mangkat yo. Waru doyong. Doyong nang pinggir kali. Apa ne dik? Sik. Riki aja saru, Bang. Riki kowe rak ngesak iape, kathokmu rak sesak to. Jadi ini rak yuk mepet kita brendul HP-mu ki lho. Tapi kan ini HP ki ra mentul. Ya brendul kok ora mentul kok. Wah. Ya wis. Iki to. Ngene wae. Ngene wae kowe sing ngomong. Lha nuwun, Mbah Buyut. Ya dole, sapa ya? Kula Yut Sadewa. Kalian kula, nak kula. Sapa kowe, Cung? Lho, Mbah Berwaceng kok ana nang kene to? Jeneng kok Berwaceng to, Mbah? Lho, bocah saiki senengane njelengkehake wong tuwa. Aja tumeh, Ceng. Jenenge Simbah iki Purwanteng ana maknane. Yo tegese yo ceng yo yo ceng kuwi to, Mbah. Matamu dibuka yo, kopengmu dijembreng sing ombo. Purwanteng purwa iku artine asli utawa orsinil. Ceng kuwi kenceng, dadi Purwanceng iku artine barang orsinil sing kenceng. Mbah, apa ono barang sing gawean pabrik sing ora orsinil? Sajane ono lho, Kang. Barang palsu gawean pabrik nang Amerika, Cina utawa Korea. Ini dildo. Dildo dasmu kuwi. Se, Mbah, kudu tak ukur sik. Nek iki, Mbah. Sing diukur apane? Ya Purwacenge si, Mbah. Engko tak bandingke karo dildo. Wis. Sampean kowe wis tuwa. Cangkeme omonge aja kaya bocah sing enom bae. Lah, wong cah wingi sore kok wani-wanine nantang kenceng-kencengan. Wis to, putuku sak kloron, aku arep takon. Kowe sak kloron padha tekan kene ketemu Buyut Ruwat arep do duwe perlu apa? Ngaten Yut. Desane dhewe niku lak gadah kadat damel upacara ruwat desa utawi sedekah desa. Lurahe dhewe iku asmane kan Legina. Legina iku artinipun kathah kegiatan. Juk tiang ingkang nggadahi semangat kalian tujuan ingkang sae. Ibaratipun ibaratipun lampah nyawiji marang sing wis dadi kekarepe padha niku kula kali kekalih sowan Simbah Buyut ingkang maksudipun tujuanipun badhe ngangsu kaweruh bab ruwat desa, Mbah, ingkang sepisan supados kagem kemantepanipun ngelmu pengetahuan kula kekalih. Kaping kalihipun nami Buyut menika lak ruwat, saengga sarujuk menawi kula sinau kalian Buyut Ruwat. Oh, arak sinau bab ruwat. Nggih, Mbah. Ngene yo le, ruwat, rawat, rawit, ruwet. Loh, kok malah ruwet? Lah, nek Buyut Ruwat diruwat karo perawat sing ayu, terus lambene kon ngemut lombok rawit dadi ruwet. Wes jo meneng, aku tak cerita dirungokake yo. rikala jaman semono jamane wali Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi sawijining wali sing paling enom dhewe. Nanging ngelmune luweh tuwa dhewe katimbang liya-liyane. Nganti duwe pangandikan marang kabeh sekabate yaiku unine paling apik. Sastra Jendra Ayuningrat pangruwating biyu. Ah, iki jenenge ruwat. Ora kaya mbah teng mau ruwat kok malah dadi ruwat. Oh, pancen trigis kowe iki. Kok trigis, Mbah? Trigis trawat. Ukara ruwat kuwi saka tembung pangruwating biyu. Lah, yen diyu kuwi gedhe-gedhene nafsu sing mapan ana jiwane manungsa. Maneka warna sing jenenge nafsu, nafsu ala lan uga bisa ndadekake rusak ing manungsa lan uga bisa gawe remuke manungsa. Iku mau sing dimaksud ruwet. Dadi kenapa perlu dirawat supaya ora ruwet, ngerti? Nah, mula putuku sakloron kabeh wae wiwit saiki do sadaro sing temen lan temenan aja aneh-aneh supayane ben bisa mbangun Ayuningrat kanggo gawe nggunakake sastra Jendra. Ayuningrat iku apa? Maksude yut, buyut. Yen Ayuningrat kuwi kuwi kaendaning urip sing duwe ana ing alam donya iki sing duwe sifat suci. Sajane kesucian watake ya jujur kuwe bisa kanggo gawe urip mukti ana ing ngalam donya iki. Nek reget diresiki, nek bengkok diluruske, nek curang diubah dadi jujur, menawa pikirane curang diubah dadi jujur, nek atine ala diresiki, nek uripe gersang disuburake, ngerti? Sendiko Mbah Ceng. Yen diyu iku tumindak ala sing ora duwe hormat karo wong tuwa uga duraka marang wong tuwa. Coba padha sinau tindak tanduk sing trep karo maknane lan wujud Ayuningrat mau. Nyuwun sak nyuwun pangapunten adik kula Eyang. Maklum gurune rumiyin sekolah sinambi pengusaha gojek. Kula nggih nyuwun pangapunten Mbah Buyut. Ruwat nanging kakang nakula niki ugi asring ngremehake dumateng kawula. Kula menika kalebet generasi milenial. Apa generasi milenial? Wah, rada dublak. Milenial kok memelinial. Sabar-sabar. Mbah Purwacengki kantenan sampun sepuh. Kadang-kadang pelat pangendikanipun, kadang-kadang piantun Cina, kadang kados piantun Jepang. Hubungannya apa Cina karo Jepang? Nah, menawi tiang Jepang ngaturaken L dados R, menawi tiang Cina sawalipun R dingendikaken L. Piantun Jepang matur peri padahal maksudipun peli. Piantun Cina maksudipun matur peri tapi peli. Lah Mbah Purwaceng benten malih masalahipun milenial malah dados milenial. Ayo tergantung meline dawa nopo cendek. Nek cendek. Nek cendek meli. Nek dawa. Nek dawa ya line do diwaca dawa. Eh, meneng. Jarene rene iki arep do ngasuka, Bro. Kok malah rari-rari lali-lali dadak tekan Cina Jepang. Arep kepiye nek kaya ngono? Lah gara-gara Mbah Purwaceng iki Purwa kok ceng. Terus Kang Nakula malah nambahi peli-peli kok dipun asta wonten mriki. Lho, aja dumeh iso uga sing awake dhewe omongke iki mau kalebu sastra jendro. Lho, kok iso, Mbah? Sastra jendro iku lak rahasia ilmu batin. Sirul ilmi, sirul astral, rahasia kawruh sing ora katon. Ya pancen ngono. Tapi apa kaitane karo sing diaturake Mbah Purwaceng marang Nakula lan Sadewa mau? Lah, wong kang pun dicet pun cetha L dipun dhelikaken dados mendelik R, medali R. Semanten ugi R dipun dhelikaken padahal aslinipun L. Dados maksudipun Mbah Purwaceng milenial sengaja disamaraken dados milenial. Balik meneh. Mila meli. Wis aku arep ngaso. Wis kono padha takono karo Mbah Purwaceng. Aku ora ana wektu kanggo cengengesan. Waduh. Waduh, nyuwun pangapunten Yut Buyut. Nyuwun bunging pangaksami Buyut Ruwat. Saestu nyuwun pangapunten. Yen kowe arep guyonan, aku iki rumangsa pekewuh karo penembahanku kabeh yaiku Kanjeng Panembahan Agung Sunan Sepuh Raden Said Yukalijaga. Dadi saiki jelas kelakuane menungso kaya kowe sakloron kuwi sing wajib kudu diruwat karo lurahmu Regina. Leres sanget Buyut Ruwat. Menawi warga masyarakat kados Nakula Sadewa menika mboten diruwat, benjang tembenipun menawi sampun sepuh kowe sak kloron bakal diceluk Mbah Purwater. Ngono putuku sak kloron Nakula lan Sadewa. Wiwit iki kowe sak kloron njaluk pangapura marang Gusti Allah. Lah syarate kowe maca istighfar sedina ping 10.000. Ping 12.000 sedinten Buyut. Sakjane 100.000. Neng kowe cah loro tak wenehi kewelasan dadi sak pro 10e meng 10.000 sedina. Tak dongake anak Mas Nakula. Ledah cangkemmu lan kowe Sadewa nek wis oleh 10.000 lambemu dadi tipis kaya godhong suruh. Sakwise moco ping 20.000 lambemu loro entek lan ilang. Sawise ping 30.000 kowe kelelegen kodhok pretawa pretil. Kula ngaten nyuwun Pak Pirsa buyut wat. Yo arep takon apa? Napa boten Mbah Purwaceng mawon ingkang dipun ruwat? Miturut pemanggih kula langkung benten. Benten pripun? Mbah Purwaceng niki perlu dirawat, dijamoni lombok rawit supados boten ruwet. Lho, wong sing ruwet iku kowe sak loron kok. Buktine kowe cah loro iki teko mrene njaluk diruwat sing nang simbah buyut ruwat Sengkala. Sengkalane desa Deporjo iki ya kowe cah loro. Kowe sak kloron kudu golek ngelmu hakikat lan makifat. Eh putuku sak kloron rungokno sing diaturake Mbah Purwaceng. Aja salah tampa buyut ngerti tujuane sak kloron marang simbah. Iki ora cocok karo simbah ature, nanging asmane simbah sing ana suarane cengkuwi to. Wawasanmu cah loro kuwi ketutup kulit dadi ora bisa nampa isine. Kowe cah loro kuwi kapusan apa sing ketok ning mata, padahal isine ngelmu ruwat ya kuwi rahasia sing ana jero kelembutaning rahasia jiwa. Padahal sastra jendro ya kuwi kaendane ngelmu batin sing dhuwur nanging jero. Deru tapi dhuwur kaya ta aliyah, jahiliyah lan umiyah berhakikat lan makrifat. Lurahmu legina isih nglakoni kuwi lan kowe sak kloron generasi enom desa Deporjo kudu makmum nang burine. Sastra jendro iku keendane lan kelembutane ngelmu. Nah, yen jendro iku kesucian lan luhuring pangerten. Ayune ngrat sejatine kedamaian jiwa sing gayuh marang kapribadening insan almasbil. Pangruwat kuwi tokaroh resik reresik jiwa sing diwiwiti saka rasa syukur lan dibungkasi kanthi istibar sing sak temene. Diyu iku gambaran raksasa angkara murka ing batin lebeting batin sing bersyariat ora makrifat lan ora pak bripat. Ya kowe cah loro teko mrene mergo pengin duweni dasar kejiwaan pengkuh kanggo temen-temen ruwat desa Deporjo iki. Mula ngajak o kabeh warga desa Deporjo lan uga sing enom apa kuwi mau sing buyut ruwat lan Mbah Purwaceng anggone ngaturake sak temen-temene lan istiqomah aja ming setengah-setengah utawa mandek nang tengah dalan. Muga-muga Gusti Allah nampa ibadahe kowe sak kloron lan sumrambahe sak Kabupaten Purworejo, syukur-syukur uga sak negara Indonesia sing para pemimpine ora tau ngrumangsani salah karo sing kuwasa. Mula ora tau ngerti ngrumangsani utawa perlu nganakake ruwat negara. Mulai dhisik saka sinau hana caraka ha iku uriping cahyaning Allah. No kuwi huruf cahya wewayangan. Co cipta rasa karsa kuwasa. Lah yen ra iku rasa kuwasa tetunggaling pangreh. Ko karsa kuwasa kang tanpa larsa lan niat. Lan aksara do dumadi kang kinarti. To tetep jumeneng dat kan tanpa niat. Lah ya so sifat hono kang tanpa wiwit. Wo wujud hono kang tanpa kena kiniro. Lo lali eling ono wewelasane. Po papan kang tanpa kiblat. Ayen do dhuwur wekasane cendhek wiwitane. Jo jumbuing kawula lan Gusti. Yen ya yen rumangsa tanpa karsa. Nyo nyata tanpa mata, ngerti tanpa diwuruki. Aksara ma kuwi mati bisa bali. Go guru sejati kang muruki. Ha yen aksara nga kuwi ngracut sandhanganing manungsa dumadining sukma. Ta tutuk watu dumadi bayu. Ki nga ngracut sandhangane manungsa dumadi sukma. Wes kono bali mulih sinawa nglakoni apa sing dingendikake buyut ruwat sengkala. Sinau nenani urip, sinau apa sejatining urip, aja nganti kowe sak kloron kesambet sengkala. Arep golek apa, arep golek apa kok uber-uberan. Podo ngoya apa, podo ngoya apa kecing-kecing dalan. Tapi jomen, kenapa dimari. Kondo kuasa nasi kuasa. Thank you. aku takon iki grimis udan piye piye penake piye dipungkasi diteruske apa dipungkasi ya nek ngono sing gawa anak munggah panggung ibu-ibu naik panggung gak apa-apa mbah-mbah naik panggung di akhir adegan dramatik reading tadi kemudian Allah memberikan hujan mudah-mudahan itu merupakan ridho dari Allah berkah dari Allah ijabah dari Allah untuk Purworejo secara keseluruhan. Piye jaluk nada wakafabilah is Allah mencukupi baik dengan cara terang atau hujan semua merupakan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngerso latimu nang udan. Ojo nesu, ojo mangkel. Ridho kabeh, muga-muga. Ini ubo rampe di mana Allah akan memberimu berkah ekstra. Wakafa billahi ilaha. Wakafa. Allah, ya Allah, cukupkanlah rahmat-Mu ya Allah untuk anak-anakku semua. Waqafa. Yang penting hati ini ikhlas, tetap ridho, tetap ikhlas. Waqafa. What the fuck? Isi terus, isi gerimis apa? Terus piye? Terus, bismillah, bismillah, alhamdulillah. Kita tidak bisa menyimpulkan apapun yang dititahkan oleh Allah. Kita tetap bersabar, bertawakal. Insya Allah nanti kita akan tahu akhirnya bahwa ini merupakan berkah. Ini merupakan rahmat, jok kuatir ya. Ya panjen, ya sing jenengi padang kudu ana peteng sik, sing jenengi terang kudu ana udan sik, lah popo, bismillah. Sejauh itu, sedalam itu ikhlasmu, sedalam itu ridhomu, sedalam itu pula berkah Allah yang akan menimpamu dan menganugerahkan kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Sing bisa lungguh, lungguh. Yang untuk payon saiki digawe, digawe lemek. Ibu, minjaman mereka Bu, mboten apa? Monggo Bu, minjaman Bu. Oke. Mas Helmi, Allah berfirman, jangan kamu merasa beriman sebelum aku uji. Ada, Hel. Ya. Aku takon, udan iki ujian abot ora? Ora abot? Biasa ya. Biasa. Jadi insya Allah, nek kue sabar, kue ridho, insya Allah, itu awal dari yo jenenge wong bayi lahir kudu ana lorone sik ibune gitu ya. Oke. Mas Helmi, saya mohon wama wala tasab apa? Ya. Oke, Allah. Satu selawat lagi ya. Tapi Mas Helmi akan membacakan satu firman Allah. Kowe iki ora iso, kowe ora lulus nek ora diuji, ya toh? Kowe ora lulus sekolah nek kowe ora ujian sik. Demikian juga setiap hal dalam kehidupan. Jadi jangan pernah menganggap sesuatu yang menyulitkan atau yang membuat kamu susah atau menderita itu sesuatu yang final. Karena setelah itu akan ada kesarjanaan hidupnya, akan ada berkahnya, akan ada rahmatnya, akan ada, meskipun itu kita tahunya belakangan itu ya. Oke. Hel, Hel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji atau belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Sudah. Sambut. Okay. Jadi anak-anakku kabeh, nek kowe dikei udan kaya ngene iki akan ada perlawanan atau ekskresi dari sel-selmu untuk menghangatkan tubuhmu. Ngono ya. Sekarang penghangatan tubuh itu kita pacu supaya sing anget ning jero awakmu ki angete swarga. Angete berkah Allah ngono ya. Aku nyaruk sak selawat bareng-bareng. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad. Everybody! Makin deras apa enggak? Dan sudah terbukti, bapak-bapak sekalian sampean delok ya, hujan tidak membuat mereka lari ke sana kemari. Hujan membuat mereka semakin merapat, betul enggak? Semakin menyatu, semakin penuh semangat gitu ya. Jadi ketika pasukan Tolot sebelum hadirnya Jumenengan Raja Daud ya, itu disuruh menyeberang sungai itu, Allah mempercayakan kue untuk membening sak cawuan wae, sak cawuan tanganmu gitu ya. Terus sejumlah prajurit ming sak cawuan liyane ngokop sak entek-enteke ning kali kue gitu. Nah, Anda termasuk prajurit-prajurit zaman, prajurit kehidupan, prajurit Nusantara yang lulus insyaallah. Itu berarti akan lahir Daud dalam versi Indonesia. Akan lahir Daud, artinya pemimpin yang mudah-mudahan memang diutus oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditemani oleh para malaikat Allah, dan diberi pikiran yang cerdas untuk memajukan bangsanya ke masa depan. Ini ya, amin ya rabbal alamin. Oke, saiki aku takon arep menghangatkan badan surgawi kita, ataukah kita akan boleh tanya jawab? Ada enggak di antara Anda yang akan merespon dramatic reading tadi? Untuk pertama kalinya dramatic reading dibaca oleh para penggiat lokal ya, gitu ya. Selama ini kan dibaca oleh Pak Joko Kamto, Pak Nevi, Jijit, Doni dan seterusnya. Tapi di sini diminta langsung oleh yang bersangkutan untuk dibaca oleh Bapak-bapak Karang Taruna Sepuh tadi itu. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Dan ada beberapa kelemahan dramatika, tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena rakyat kita, umat kita juga tidak punya tuntutan kesenian yang tinggi. Kita pokoknya yang penting bebrayan, akrab satu sama lain, dan saling menerima, saling legowo, saling berendah hati satu sama lain. Ngono ya. Ada yang jawab apa kita teruskan agenda Kiai Kanjeng? Kalau gitu saya minta Doni maju ke depan. Don 234, 235 Don. Benanget ya, supaya kue anget-anget swarga ya. Cek. Sebelum Doni maju ya, aku takon. Ana dunya ana akhirat to? Gambare kuwi ngene apa ngene? Mubeng apa lurus? Linear atau siklikal? Nek kuwi mangerteni innalillahi, misalnya Allah di sini ya. Innalillahi Wa inna ilaihi. Berarti kan kemungkinan yang loro arep balik kanan atau mubeng. Jadi urip iki lurus apa mubeng? Kue mbiyen ahli surga, saiki kue ning dunyo untuk menjadi ahli surga. Aku saiki takon, ini saya sudah tanyakan ke Padang Bulan di Jombang kemarin. Kue saiki saka Purworejo arep nang Jakarta. Sangumu Purworejo apa Jakarta? Sangumu saka Purworejo nang Jakarta. Kue pengetahuan mengenai Purworejo apa mengenai Jakarta? Jadi nek kue saka Purworejo nang Jakarta, kue kudu faham Jakarta, betul enggak? Kalau kita dari dunia ke akhirat, iso sangu dunia apa kudu sangu akhirat? Kudu sangu akhirat. Oke ya. Jadi akhirat itu nilai-nilai. Kalau dunia itu materi. Wadak gitu ya. Nek akhirat itu nilai. Jadi misalnya saiki kue nek cara dunia mangan sak oke-oke to. Nek cara akhirat mangan sak cukupe, ya ra. Itu nilai namanya. Jadi nek karo wong tua kudu hormat tuh nilai. Jadi sangu kita ke akhirat adalah nilai-nilai akhirat. Semua akhlakul karimah, semua yang kita lakukan tiap hari untuk menjaga beberayan dan kehidupan sosial silaturahmi ini adalah nilai-nilai akhirat. Jadi sekali lagi, saka Purworejo nang Jakarta kowe kudu paham. Nek kowe ora ngerti Jakarta, kowe saka Purworejo arep nyetir nang ndi kowe? Kue ngerti Jakarta sih lagi numpak sepur apa numpak mobil kan gitu kan. Jadi pengetahuan yang utama adalah tujuan, bukan tempatmu. Tapi tujuanmu mana, maka kamu bisa menentukan jalanmu dan cara menempuhnya, betul enggak? Begitu juga dunia dan akhirat. Kue raiso sangu dunia, kue kudu sangu akhirat. Jadi sekon dunia dan akhirat ini ora lurus ini ki, tapi mubeng. Jadi, cara berpikirnya bukan membangun dunia, tetapi membangun dunia dengan nilai akhirat gitu. Jadi nomor satu sangu akhirat ya. Maka sekarang ini kue ndelok udan barangnya kudu dengan nilai akhirat. Soalnya kue orang ngerti tau saiki si udan ora. Jadi kue mau sing wis nesu karo udan angkat tangan. Sing mau ngersulo kok udan ngersulo angkat tangan. Kue orang ngerti tau bahwa 5 menit kemudian terang orang ngerti tau. Gitu. Yang bikin terang siapa? Allah, dudu sopo-sopo, Allah, semuanya Allah. Jadi Allah itu berfirman terus-menerus lengkap. Misalnya Nabi Musa dijawui, ya Musa idrib ya sokal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut. Aku takon, nganggu nalarmu, nganggu utekmu. Kui ada, Allah memerintah ke Musa do atau juga ke air. Jadi kalau Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut. Allah ndawi air laut apa tidak? Jadi ada ayat yang tidak difirmankan, tapi ada di dalam pemahaman kita, betul tidak? Wahai air, terbelahlah engkau ketika disentuh oleh tongkat Musa. Ngono ya, ngerti ya? Tadi hidup itu gitu. Tadi kue kudu iso nemokke firman-firman Allah dalam hidupmu, meskipun tidak ada di Al-Quran, gitu ya. Asal itu tepat. Mantep ning atimu kan dan rasional di akalmu, itulah firman Allah gitu ya. Sebab kue entuk bojo kuwi firman Allah. Tapi ora ono ning Quran bojomu kuwi gitu. Kue ya ora ono ning Allah edan apa? Atene Gusti Allah nggih Quran nek nyebut bojomu karo jodho-jodhomu cenah Qurane sak huha, sak gunung dhuure gitu. Jadi Allah itu berfirman jadi ngene. Balik nang kaimo ya nising mau. Allah berfirman ndak kepada kotoran dalam perut kita untuk keluar. Wahai residu, wahai kotoran, keluarlah. Betul enggak? Itu ada firman Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang berlangsung dalam kehidupan ini tanpa difirmankan, diperintah, disuruh atau diapapun oleh Allah gitu ya. Jadi semua itu firman Allah. Di maknanya itu kita belajar itu semua. Jadi kue peka terhadap termasuk tadi hujan itu firman Allah. Kemudian kue ya ora krungu perintah Allah, wong kue biasanya mengenai lagu-lagu dunia gitu ya. Kowe ora krungu firman Allah, tapi Allah juga tadi berfirman wahai hujan, berhentilah setelah sekian menit, itu enggak? Berapa menit tadi kira-kira hujannya? 10 menit. Sekitar 10 menit ya. Nah, saiki ora udan piye? Saiki ora. Karena firman dari Allah, bukan karena pawang, bukan karena saya, bukan karena siapapun gitu ya. Meskipun kita semua tadi memohon kepada Allah agar hujan dihentikan, tapi kan tetap Allah yang jadi Jadi ngono ya. Jadi sekarang Anda kepada hujan, kepada pohon, kepada sungai, kepada Indonesia, kepada semua itu harus jelas cara berpikirmu dan cara memahaminya dan cara menyikapinya ngono ya. Itulah makiyah di nek kowe iso cetha kaya ngono kuwi insyaallah uripmu luwih indah. Ya. Enak endi kowe poso njur buka apa kowe ora poso njur buka? Penak endi lek? Nek kowe ora poso njur melu buka? Penak ora? Nah, enak endi udan njur terang apa terang tok? Hujan terus terang. Ya, gitu ya. Jadi kan ngono jenenge ilmu hikmah kowe kudu cerdas nek iso goleki ngono kuwi dadi dan peran waktu sangat penting. Maksudnya ya saiki durung ngkonten ana wae gitu kan. Dadi kowe ngalami apa-apa kamu harus percaya bahwa Allah itu mengatur sedemikian rupa dalam ruang dan waktu ngono ya. Karena ruang waktu itu merupakan salah satu ciptaan Allah yang paling awal. Cahaya, ruang waktu, alam semesta, baru tumbuh-tumbuhan, baru binatang, baru manusia gitu ya. Jadi ruang waktu itu ciptaan Allah. Ora iso mbayangke urip ora nganggo ruang piye carane? Urip nganggo waktu ora ngerti carane. Ora iso mbayangke to kowe hidup tanpa waktu, tanpa siang dan malam. Kan ora iso mbayangke urip kaya ngono kuwi. Urip iku ya ana ruang, ana waktu, ana awan, ana bengi. Inna fi khalqis samawati waqtilafi laili wan nahar. Itu kamu cari hikmahnya sampai ke situ. Gitu ya. Oke. Don dalam, Pak. Monggo, ke depan, Don. Ora apa ngadeg ning kene, ora apa ya? Doni ngadeg ora apa ya? Ya ngapunten iki Mas Dicit nembe melakukan perintah Gusti Allah. Oh, sedang melakukan syariat. Nggih. Pipis. Menjauh. Tapi ngerti ya kuwi syariat ya. Kalau ketemu saya nek kowe ngomong syariat, nek kowe kurung kata syariat, nek iso kowe langsung itu syariat Allah ngono ya. Nek syariat Islam kowe keliru kae moto. Jari Musa, dan sholat kan rukun Islam. Syariat Allah itu segala sesuatu yang ditata oleh Allah, diatur oleh Allah untuk kehidupan makhluk-makhluknya termasuk manusia. Ya. Oke, jadi sekarang kita belajar balik, belajar untuk muter memahami itu semua. Oke, Pak. Ini kalau yang bandrian, Pak. Rauh. Oke. Ini TK saya dibiarin sendirian. Halo? Seger, ya? Oke. Pertama saya bagi dua dulu, tengahnya dari lampu sini ke belakang, kanan, kelompok satu, dari lampu tengah sini ke kiri, kelompok dua. Atau kita kasih nama, gini deh, saya punya usul, kita kasih nama kelompoknya dengan nama perasaan, setuju enggak? Ada usulan untuk kelompok satu, mau dikasih nama perasaan ya, apa? Kelompok satu, kalau catat. Hah? Galau. Rindu. Ambiar. Apa? Gundah ya Mas. Bundet. Apa? Rungkat. Yang setuju rungkat angkat tangan. Yang setuju galau angkat tangan. Sidik. Yang setuju ambiar. Oke, rungkat. Untuk kelompok satu rungkat. Ya, rungkat. Kelompok dua. Remuk. Hah? Klebus. Terus ada lagi? Hah? Adem. Oke. Okay. Yang apa tadi pertama? Remuk, yang setuju remuk angkat tangan. 2004. Oke. Okay. Yang setuju adem. Tak yang adem. 1403. Yang setuju klebus. 5444. Ya, berarti kelompok 2 klebus, kelompok 1 rungkat. Don, kuwi digenahke kuwi. Iku nang ndi e? Perasaan kok klebus iki perasaan apa? Klebus iki. Atine basah. Ah kuwi anu mimpi. Ya ora apa-apa sing penting kan adem kahanane. Wis karemu. Iki. Mas sing penting disahke yo. Sori. Sini Ber. Sinica, maksudnya. Ya, saya minta tepuk tangan buat Limbat. Nyon sewu. Iya lah. Sopan ya Mas Dicit ya. Angel. Situ mimpin kelompok klebus? Enggak. Kenapa? Saya cuma sedang berpikir saja. Apakah? Ternyata memang sifat orang Indonesia ya. Ini iki duduk elek bener. Aku mau ngomong ya. Iya. Wong Indonesia iki jebul nek wis kadung nang dhuwur iki kon medun angel. Heeh, jadi. Penak wis kadung penak iki nek nek wis kadung penak. Njuk medun iki angel. Nek ora apa? Saru. Eh, kowe sing dombongok mer kowe sing dombongok kowe mergo ora duwe kesempatan munggah to kowe? Ah, kowe nek duwe kesempatan munggah mesti ora gelem medun kok. Munggahi. Aku gumun karo masku siji iki ana bae-bane. Lho, sing kudune rong periode njaluk telu. Aku. Wis, ya iki memang sifatnya awake dhewe makane. Iki awake dhewe nggih, Bu, nggih. Iki awake dhewe dibagi loro to, Kimo? Iya, dibagi dua. Supaya ne apa? Supaya berbeda. Hah? Supaya berbeda, lah ya. Lho, ndak, supayane mereka saling tahu. Saling tahu tentang apa ini? Lho, iki kan ruwat desa. Iya. Ngruwat iki kan kudu mau ngendikane Mbah ruwat ngono. Ana ruwat desa kudune ya ana ruwat negara, ruwat kutha. Saiki nek arep ngruwat, ning nek ora padha-padha saling mengerti, saling memahami, saling ngono lak ora iso ana kedadian ruwatan. Iya. Ah to, dadi kelompok siji karo kelompok loro iki mau kudu paham. Wes nang dua rame. Klebus. Meniku mau mboten napa-napa, Bu. Mboten napa-napa, Bu. Santai mawon. Kula wau menggambarke kok nek wong Indonesia niku nek kadung kepenak teng dhuwur niku sok nggih. Cangkemnya dijaga biar padahal aku nek nang dhuwur metune cepet. Wah, ini mesti alek, mesti rusuh. Yo, ya coba yo. Ya, oke, rungkat. Halo. Saling menguatkan. Rungkat, halo. Sebelah sini juga ikut rungkat ya. Saya minta nada dasarnya. Sik kene mau apa jeneng? Klebus. Oh, sing anu kuwi to, kebal senjata kuwi. Kuwi debus. Hah? Debus. Debus ki sing kaya tempe. Gembus. Oh, ya. Oke, rungkat. Oke, klebus. Masuk. Ayo. Kita nyanyi lagu uh-huh. Yang semuanya pasti tahu dan gerakannya pasti tahu juga. Oh, ini kalau kita lakukan dengan kompak beserta dengan gerakannya akan terlihat sangat-sangat indah. Kita coba ya. Topi saya gerakannya mana? Awe ta? Nek jeneng ruwat kan berarti ono sing diruwat karo sing ngruwat. Ah. Nah, iki kita nanti buktikan apa yang harus saya yang harus ngruwat. Iya. Oke. Okay. Kono mau wis topi saya bundar golek ke sing mirip-mirip. Supayane mengen. Hah, apa? Kowe wong kono kok ngarani? Iki rombongan. Go! Burung. Sik, interupsi. Kita tadi pakai gerakan enggak? Pakai gerakan dong. Pakai gerakan. Pribon. Burungnya mana, Bu? Ada burungnya mana? Burungnya, Bu. Burungnya kakak ya. Pribon, gerakan burung pribon. Ngeten. Kayak biar kayak kurang ajar kayak. Oh burung ini gini. Lo iso. Iki jenenge piye? Zaman burung iso cilik. Burung kecil. Burung kecil. Oke. Neng apa eseng kakak cantik itu gimana kakak? Gini gak? Burung kakak. Ah betul. Mereka saya apa? Perpanjangan tangan mereka. Burung kakak. Ora apa-apa. Sing penting aku wis nang dhuwur. Nek metune cepet. Ora, dilokke apa wae ning aku tetep isih nang dhuwur, ora apa-apa. Nek metune cepet. Aku tak ikhlas kan tidak apa-apa ayo. Aku tetap nang dhuwur. Ayo. Burung kakak. Ya. Hinggap. Nenek. Giginya. Seneng ini. Yo. Oke. Oke, wis. Rungkat siap. Oke, okay, nggih. Kita bareng nggih, bareng nggih sama-sama klebus nggih. Oke. Okay. Tua gak tua burung kakak tua. Lagi. Yo. Stop. Perlu ditelaah lebih lanjut ini. Tapi. Saya mendengar sesuatu yang sepertinya tidak enak tadi. Apa? Sebentar, makanya akan saya teliti dulu. Oh. Oke, okay, yang saya tunjuk nanti nyanyi nggih. Rungkat, katakanlah rungkat saya tunjuk nyanyi, terus kemudian yang klebus sebenarnya tetap nyanyi tapi di batin, ya. Begitu nanti saya tunjuk langsung meneruskan bagiannya. Tadi langsung disuarake gitu. Heeh. Oh. Paham nggih? Coba ya. Tua gak tua. Bener kok. Oh iya. Oke, ha. Itulah apa yang kamu temukan? Apa yang kamu temukan? Sebuah kenyataan bahwa burung kakak buta. So what? Terus ngopo? Ayo mendang. Mau ono nenek sudah bundar hingga di jendela, nek kelumah lak setruk. Sebenarnya ada fenomena apa ini? Nah ini yang ini saya ada, bilang, ya. Ah, yang saya bilang tadi, ya. Ini ternyata sekumpulan orang yang dia melihat aku pengen menjadi sesuatu yang baru, yang mereka mengadakan ruatan. Ternyata sing kudu diruat kupengmu. Kok bisa? Loh, ini realita mereka di kehidupan masyarakatnya. Yo nek kadang-kadang burung kakak, bener. Yo ora apa-apa. Tapi mestinya harusnya kan enggak asline bunder apa enggak sih? Nek bunder meng lunyu lho, klusat-klusut. Wong kaya neker. Manuk guwek. Ya. Berarti memang gitu. Kesalahan saya dari persepsi saya. Oke. Karena Anda melihatnya dari satu sisi yang di tengah ini memang berbahaya, Bro. Makanya sisi yang di tengah ini ibaratnya kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang apa ya, ketua, imam dan sebagainya itu nek nang tengah iki bahaya. Nek orang ngati-ngati ketemune burung kakak bundar iki mau. Nenek sudah bundar, hinggap di jendela, tinggal dua semua. Rumah giginya tinggal dua. Ketemunya kan iki bahaya. Makane kadang-kadang harusnya ruatan itu juga unapin diruat. Berarti saya ini, kita ini yang di atas ini diibaratkan sebagai pemimpin. Iya, kita harus diruat. Memang diruat. Kita harus diruat. Ben mereka juga sejahtera. Iki mau contoh sithik lho ya. Iya. Contoh sederhana. Iya. So, arep contoh luwe gede? Mau? Oke. Okay. Kalau tadi dibagi dua, kalau sekarang kita bagi tiga. Bagi tiga. Bagi okay. Tiga. Nek bagi tiga tetap ngundang anu imam Islam fakih. Oh fakih oh ya. Apa kan bisi apa katungu aku. Bisi apa rasa lu rasa lu. Ini. Iki lho sing marake negara rusak ya ngene iki. Ini ini ya. Macan. Apa? Apa? Macan. Apa? Macan. Aku ora ngerti karepku. Oh, berarti nang kene macan nang kene metune semut. Ayo kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Ora napa-apa kuwi ya nek A yo A nek B yo B aja di A metune C ngono kuwi lho. Ora janjane iki ora briefing aku. Ora rasa nggo briefing. Sini, Mam. Gus. Iki ah iki saiki dadake telu. Ya. Mau wis diniati di bagi. Mau wis diniati di apa jenenge? Perasaan. Diruat, diruat wae perasaan ngopi to. Mau wis diniati diruat. Diruat. Saiki supaya ne ruate ben luwih apik nganggo didongake, nganggo di ana selawatan sithik. Oh iya. Oh iya. Oke, kita bagi tiga dari sini. Oh, telu ya. Oh, iya, telu. Ya, telu. Sini ke sana. Nih. Terus kelompok satu dulu. Nih. Kelompok duanya sini, tengah. Sampai ini, sampai masih Islam, terus sana itu kelompok tiga. Oke? Okay? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok orang tiga. Orang boleh, ayo le. Juga jeneng orang lagi. Ya, kenapa bang, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ya, sing kelompok telu mau, wes. Tetep ayo. Klebus, sing kelompok ini mau apa? Rungkat. Rungkat, ah, sing tengah nah, boleh ini apa? Satru. Satru. Satru. Satru. Satru. Ayo, monggo. Satru siap gajah duduk. Heeh. Wis. Yo, ya taibah. Nadene nase. Aku nang dhuwur. Urut dhuwur kok sing enom sik. Heh. Ya, monggo Dik Fakih. Monggo. Ya. Ler i. Wasul mi. Stop. Seberang nggih? Mau saire piye? Ler i le. Oh, terus ler i le. Oh, terus tandure wosumi le. Tandure apa? Ler wosumi. Wos. Heeh. Wos apa woh? Wos. Wos. Kok mukrunku woh ya? Berarti aku perlu diruat iku pengen. Bukan ruat itu. Aku sale arep takon kok woh sumiler ono. Itu bukan ruat, opok. Ayo kuwi diruwat karo dokternya disisiki kok. Oke. Okay, itu kelompok rungkat leri-ler ya. Saget nggih. Okay. Siap. Okay. Kelompok banter nggih. Kelompok satru ya toiba. Kelompok piro? Kene siji, kene siji. Satru. Satru lho yo. Niki satru niki. Aku ket mau bermasalah ya karo pengen. Niki ngomong napa nggih? Rungkat. Rungkat. Oh, rungkat. Rungkat. Siap. Sing dienggo sisiran jungkat. Ya toiba, ya toiba, ya kawan. Walhawan dua kali. Walhawan ya tanah. Kali lagi yo, ya toiba. Susul langsung kebus monggo salatullah ala yasin habibillah. Pak, Bu, mas Pak, ngerti enggak ada sesuatu yang sama enggak di dalam permainan ini? Ada. Apanya yang sama? Oh, nada. Napa nih? Nada nih. Nada nih pripun? Sing sama nih mungkin nada pundi? Unine pi. Neng. Oh, neng nong neng. Niku padha nggih. Kamangka saire beda. Sing kene ilir-ilir, sing kene ya taibah, sing kono salatullah. Wah, iki kuwi menandakan bahwa sebetulnya kita tuh berbeda-beda. Ning piye carane iso kerja sama dadi siji? Mulane lagune digawe padha, musike ya padha. Mulane musike mung siji, ora gawe macem-macem. Mergo sing diringi lagune padha. Ha iki nek ora ngerti ibarate awak dhewe iki beda-beda jane. Ning piye carane iso nyambut gawe bareng supayane desane dadi antar mlane. Ibarat omah karo kamar. Kamare ono ngarep mburi tengah. Omahe siji. Oh, padha-padha omah. Coba. Oke, coba. Ya, bareng. Sekarang bareng nggih. Rungkat dengan ilir-ilirnya. Satrul dengan Yatoyiba, kemudian Pelebus dengan Sholat Sholawat Badar. Oke, okay. Ber, ditungi ber. Yuk. Towa Towa Sholat Towa pakai tepuk tangan buat kita semua. Dan ini kan penduduk di sini kan ada yang petani, ada yang peternak, ada yang pedagang. Jadi itu ketiga-tiganya harus selalu harmonis satu sama lain, tidak usah bersaing karena toh sama Indonesianya, sama Islamnya kan gitu kan. Itu ya, jadi oke, sekarang agak sedikit dipercepat karena kita jam 12 harus selesai. Ya, kita menguji diri kita sendiri dengan ujian yang lebih berat. Seperti tadi yang saya tunjuk berbunyi, yang tidak saya tunjuk tetap bernyanyi tapi di batin. Kemudian ketika saya tunjuk melanjutkan. Tapi untuk sekarang temponya dipercepat. Lebih cepat. Oke? Okay? Ya. Se. Manut sing diduteng Toni. Dari tengah aja. Towa. Se. Terus. Towa ya toy pa. Kita temponya dari yang pelan dulu aja. Oke. Masih terlalu kaget. Kaget. Jadi, Jit, perlu. Kita kan akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Jadi, kita kadang-kadang bisa rukun karena normal. Kalau keadaannya mulai agak tidak normal, terus kerengan. Nah, ini kita latihan supaya ingat nanti kalau keadaannya agak sulit, Anda tetap kompak, Anda tetap harmonis. Betul. Berani apik gitu loh. Kita ulangi lagi ya. Oke. Dari tengah dulu. Itu gimana? Wa. Ya taiba, ya taiba, ya jawar ayana. Yeah. wau sing dikajengke Mbah Nun wau. Dadi meskipun tantangane iku saya abot, ning nek jenengan kompak, jenenganku ngerti, aku penduduk ya Toibah, aku penduduk ilir-ilir, aku penduduk ning ngerti kapan ku dadi duduk ya Toibah. Ketika ora gilirane ya ngenteni melu apa? Melu antri ngenteni oh sing kae lagi ana masalah ana musibah, kene gendinge wangi dan sebagainya. Iki mau contone ngene iki lho. Top tenan nak Purworejo. Wah sekali lagi tepuk tangan buat Purworejo. Wow, iya. Tenan. Mau ujian yang lebih berat lagi? Mau? Apa? Oh, kalau ini cuma bagi tiga ngapain? Bagi lima? Hah? Bagi lima? Oh tak kira ujian lebih berat kok prolek itu. Bagi lima? Mau bagi lima? Oke. Sab. Bagi lima ini. Saya angel yang bagi malah. Angelan tuh aku. Kanan kiri satu lima. Sat, tiang ini, tiang ya, tiang ini ke kanan kelompok satu, tiang ke kiri, sampai sini, ya, kelompok dua, kelompok dua, tengah sampai Islam, ya oke, okay. Kelompok tiga ya, okay. Islam sampai tiang, kelompok empat, sebelah sana sampai belakang, kelompok lima, kelompok lima, nah, aku tak beri dewe, nah. Iki pergantian pemain iki. Eh? Pergantian pemain. Iya. Ya. Pergantian. Gus Yok dan nah. Gus Top. Anu, Gus Top, ayo Top. Ini Top. Ah, Gus Top. Aku kene, kene, ya. Ya. Oke, Mas. Masih mau tutup kene, weh. Iya, iya, tutup, Mas. Top, maju, Top. Anggo kono piye? Urus aku sing sebelah kene wae. Nang dhuwur, nang dhuwur, nang dhuwur. Aku nyedaki panganan nih. Enggak. Oh, ngongso. Wes, oke. Ambil Ibu. Oke, kelompok satu, ya. Udah kita nggak usah kasih nama anu, yang penting kelompok satu gitu. Halo kelompok satu. Halo, oke. Minta nada dasarnya. Oke. Kodok ngorek, banter lebih keras. Kodok. Kelompok dua siap. Oke, lihat. Ayo rek dua kali rek ayo rek mlaku-mlaku bebarengan bebarengan lagi rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan rek ayo rek langsung ya mlaku-mlaku bebarengan mana di mana dua kali mana di mana anak kambing saya ada di mana. Sini, yo yo kring kring kring ada sepeda sepedaku roda ku dapat dari ayah karena rajin belajar kene di penduduk melu menanmu. Oh, menan aku. KTP kering-kering. Yo, ayo, Bu. Ku dapat dari. Yo, bareng kabeh, bareng. Yo, bareng yo yang keras. Rek ayo sepeda, sepeda. Ku dapat Terus. kok malah mandek. Mandek. Kok mandek. Wah, ini tadi ceritanya pemimpinnya lagi umroh ya. Ah, tinggal pemimpinnya kok terus kisro. Wah, gimana. Wah, ini non sewu, non sewu, non sewu. Ah, kudu di kudu diruat ini. Iya, kudu harus diruat ini. Harus diruat ini. Iya. Piye? Dan sekarang baru umroh, Mas. Dan setiap kelompok coba menyanyikan lagu dengan cara yang berbeda. Jadi belajar pada masing-masing. Oke. Temponya coba kita rubah. Sini ber beatnya. Setiap kelompok aja dulu. Oke, dari ujiannya naik lagi nih, tapi tadi sudah bagus. Ketika tempo dinaikkan, kita tetap kompak sekali lagi. Jadi 5 tadi Don. Itu melatih konsentrasi pada tugas dan kewajibannya masing-masing, jangan terpengaruh kiri kanan, istiqomah kan begitu. Dan masyarakat Purworejo dari sekian kecamatan lulus malam hari ini gitu ya. Iya. Sekarang diuji agak lebih mendalam ke masing-masing kelompok. Nggih, siap. Kodok ngorek. Siap. Nek mau kan langkai kodok ngorek. Kata nggih. Tak. Wah, ga, pat, tu, ngeten nggih? Sakniki disudo siji, dadi telu. Kodok ngorek, korek ninggir kali. Teo teblung. Ayo, dok ngorek, kodok ngorek. Saged boten nih, saged toh, paham toh nggih? Beda boten kali sing wau. Beda nggih? Angel ya, Pak. Hadi coba. Kodok ngorek. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih yang merah setiap hari usiran semua telah melatih semuanya indah. Rek ayo rek laku-laku tang tunjungan. Rek ayo rek laku-laku bebarengan. Rek ayo rek laku-laku ayo rek, laku-laku bebarengan. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru lagi. Siap ya, kering-kering siap lo ya. Kering-kering-kering ada sepeda, sepedaku ku dapat karena lagi kering kering kering sepedaku ku dapat bareng ya bareng karena bareng ya. Yo kata di mana kamu kamu saya. Cerdas. Beten enggak? Jit. Beda enggak? Jos Limba. Kadang-kadang hidup itu tidak seperti yang kita harapkan. Jit. Kudune biasanya 500.000 iki ono ming 300.000. Kudu tetep bisa diatur gitu ya. Jadi gini. Misalnya ada 4 ketukan ora koper isone ming 3. Tetep kudu iso urip. Jadi itu namanya manajemen. Jadi aransemen itu bukan hanya musik tapi uripmu ya kudu aransemen. Jadi biasanya nyangone anak piro saiki isone ming piro ora masalah. semua tetap harus jalan gitu ya. Jadi yeah. ini sinau bahwa urip ki iso macam-macam langkae gitu ya. Jadi ini semua sekedar contoh aja bahwa Anda semua itu akan menghadapi hal-hal yang Anda harus mengatur kembali langkah Anda ngono ya. Gitu piye cit-cit. Sampun rumiyin, Mbah. Ya maksudnya ini tadi ujian 5 tadi lulus semua ya. Sudah lulus semua. Sudah lulus semua, Mbah. Sudah lulus saya ingin mendengar satu-satu dulu. Ojo, tojuti, enggang. Jadi enggak, lagu pertama dengan aransemen yang berbeda. Dengan langkah berbeda, lagu kedua dengan langkah yang berbeda, 3, 4, 5. Oke, berarti sing 3, 4 dari sana. Liane ngewangi ora apa-apa asal lagu yang sedang dibunyikan. Oh. John kirene menen, John. Kok jauh umrah-umrah wae. Ngarung, jadi badhe sunatullah niki wae. Ora kaji-kaji ming umrah-umrah wae. Iki bakalan seru iki. Sing kodhok ngorek ngangge sing 3 wau. Piye? Sing apa? Lihat kebunku nganggo sing 4. Lihat kebunku nganggo kuwi. Sing rek ayo rek nganggo sing 3. Rek ayo rek mlaku-mlaku. Sing ngene, mana di mana nganggo sing 4 sing pertama. Kring-kringe nganggo sing ketelu meneh. Kring-kring-kring ada sepeda. Berarti telu papat, telu papat. Oke. Okay. Oh, mas papat, dajal. Rambutnya bareng lagi. Ayo melu papat deh, telu papat ya papat. Ya durut ke Don, sama kan dong rek. Cici. Ya 3/4 sih. Iki apa? Kodok ngorek, tumba. Kodok ngorek, pinggir kali. 2 kali ya. Sekali lagi. Kodok ngorek, lihat kebunku, papat. Lihat kebunku. Ayo rek 3. Rek ayo rek. Mana di mana? Papat. Mana di mana? Lagi. Awas siap 3. Pakai 3 ya. Neng. Yo. Kring ada sepeda. Kring. Ini 3. Mana di mana anak kambing saya? Sekali lagi. Ini papa. Rek ayo rek. Mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek. Sekali lagi. Sip. Ayo. Thank you. lagi. Lebih keras yuk. Tanya ngelakoni yang tiga sama ngelakoni yang papat rasane beda mboten? Rasane beda mboten? Padahal lagune padha mboten. Lah niki kok sing diendhake Mbah Nun mau. Meskipun prilakune bendinane padha, tone Mbah Nun kok nyangoni anak. Ha ning pas bar bayaran iso nyangoni 100. Ha pas rada paceklik nyangoni ming 10.000. Ha iki rasane dadi beda. Ha ngeten iki carane wong sinau niki. Ning nglakoni tetep gembira to? Tenang. Itu berlaku dalam segala hal, uang tidak hanya soal lagu ya. Semua Anda akan mengalami kemampuan yang pertama adalah khusyuk, konsentrasi kepada apa yang harus dijalankan. Pertama ya, khusyuk itu konsentrasi. Nomor dua, sadar bahwa hidup kadang-kadang ada perubahan. Pemerintah ada perubahan, nah Anda harus siap untuk merespon. Nomor tiga, Anda harus menemukan formula-formula. Dengan keadaan yang seadanya itu Anda temukan, tetap indah, tetap nikmat, tetap bahagia gitu ya. Ya sekarang terakhir Cid, aku njaluk kowe ini dengar meneh. Terakhir, semua menyanyikan semua. Jadi kita urut dari singkong apa? Kodok ngorek, tapi dinyanyikan semua. Jadi sana empat, tiga, hitungannya tiga. Tiga per empat. Tiga per empat, nah, nanti tiga per empat terus empat per empat. Iya. Nah, 3/4, 4/4, 3/4, 4/4, nah gitu ya. Jadi semua belajar bersama untuk melakukan sesuatu yang berbeda-beda dan kita harus tetap siap melakukan perubahan di dalam diri. Ngono ya. Ini berlaku untuk apa saja. Kowe karo bojomu ora selalu 3/4 kadang-kadang kepeksa 2/4 kepeksa 4 kadang-kadang kelangan irama ya, aja kelangan ketukan, aja kelangan langkah-langkah. Apalagi Pak Lurah, apalagi para pejabat, apalagi pemerintah harus mampu setiap kali itu siap melakukan perubahan-perubahan yang memang harus dilakukan untuk kemaslahatan. Karena ya. Setiap lagu dinyanyikan oleh bareng. Bareng-bareng gitu, sarang ya, dari sana semua ikut, yang sini juga semua ikut. Oke, bareng-bareng. Terakhir ya. Nih. Solo ala Muhammad. Sejauh ini masyarakat Purworejo yang terkumpul di sini ini siap ya. Ternyata siap ya, cepat mengalami perubahan, melakukan perubahan itu cepat menyelesaikan. Kalau nanti ada masalah apa-apa, tahun depan ini Anda akan tetap maslahat, tetap mahripah loh jinawi, gitu. Tetap ketua pentrem, ketua raharjo. Amin ya rabbal amin. Ya. Ini latihan, tolong diinget-inget. Kau nek ono apa-apa yang ngomahmu, yang keadaanmu, kue kalian, oh iya, kalau habis pelatihan menungso, kudu siap berubah, kudu siap ngatur anyar, gitu. Terutama para pemerintahnya dan para pemimpinnya. Gitu. Ayo, monggo. Kabeh, iya. Kabeh, semuanya ya. Kabe semuanya. Lagu nih, kabeh. Diurut saka kodok ngorek. Terus lihat kebunku. Rek ayo rek, mana di mana dan kering-kering nanti diabani. Ya. Yo. Ini yang tempo berapa dulu? Tiga. Tiga berapa dulu? Terus empat, tiga terus empat. Ya. Semuanya ya. Wakatua kodok. 3/4. Baleni sih. Kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Nah, bareng. Teo tek blum, teo tek blum. Lagi lebih keras yuk. Kodok ngorek, papat. Kodok ngorek, kodok. Sekarang yang lihat kebunku 3/4. Oke. Okay? Towa ga towa lihat. termat. Lihat kebunku, siap-siap, rek ayo rek, 3/4. Rek ayo rek, mlaku-mlaku. Rek ayo rek, mlaku mlaku nang tur. Sekali lagi, sekali lagi. Yo rek ayo rek. Habis ini mana di mana tiga. Awas. Mana di mana? Mana di mana anak? Pohon baru. Lagi. Empat. Mana? Lagi. Siap kering kering kering tiga. Kering kering kering ada sepedaku. Lagi yang terakhir yo, keras, kring kring. Sip, ikdon, iki rung diruat wes kaya ini. Pemenek baruatan ini mesti saya ampuh tenan nih. Tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semua. Jos, jos bener mbak, monggo mbak. Jadi rakyat kita memang, rakyat Indonesia terutama Nyun Sewu yang Jawa memang punya daya penyesuaian diri dalam macam keadaan. The man of all season, manusia segala cuaca, manusia segala musim, manusia segala zaman. Tepuk tangan untuk Purworejo. Satu-satunya cacat malam ini adalah Ipo. Yang penting rakyatnya beres, negorone beres. Jadi ada teori, negara jaya, rakyat jaya. Ada negara hancur, rakyat hancur, rakyat jaya. Ada rakyat hancur, negara jaya. Gitu. Jadi kalau di Indonesia ini yang pasti adalah rakyat jaya. Rakyatnya tetap dalam keadaan apapun, tetap bisa menyesuaikan diri, tetap bisa mengatur dirinya, tetap beriman, tetap berbuat baik, tetap gotong royong gitu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu ya. Jadi malam ini merupakan bukti yang luar biasa bahwa tahun depan kita tidak usah cemas karena Purworejo Menium sudah sangat siap dengan semua keadaan itu. Ya. Tidak hanya yang kecil-kecil dalam rumah tangga masing-masing, tapi juga secara keseluruhan masyarakat sekabupaten. Syukur-syukur nanti se-Indonesia juga punya daya penyesuaian, adjustment, daya adaptasi yang luar biasa seperti Anda. Iki mau ya, Ming, langsung iso kok, Cid. Langsung iso loh, gimana? Pak Lurah aja juga baru dengar. Jadi mungkin sekarang kita mohon respon dari ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama yang terakhir tadi, Pak. Yang saya sampaikan. Anggen, tapi monggo, pokoknya di di komen di api nggih niki wau kula niki nembe kemawon wonten pembelajaran sinau bareng bab kados niki Pak Banun. Nek kula pamanggih kula punika artinipun dibaratakmen nek umpamane keadaan kula nggen bab ekonomi mawon Pak Banun. Ada di kalanya ketukan di 4. Ada ketukannya di 3. Disitulah saya ambil kesimpulan kula kedah menikmati dan tetap berirama, bersukaria dan bersyukur. Niku nek pamanggih kula tentang wau ingkang sinau bareng bab ada ketukan 4, ada ketukan 3, tapi masih satu irama. Dalam pemerintahan pun kula tesih kata kekirangan Mbah Nun. Tapi dengan adanya sinau bareng dalu punika, insya Allah dikalanya di dalam pemerintahan itu pasti ada, tidak akan berjalannya kok mulus dan datar terus. Dikalanya ada naik dan turun. Tapi dengan adanya sinau bareng tadi menjadikan motivasi kami perwakilan pemerintah dan bolo-bolo kepala desa yang lainnya, kita tetap seirama dan bersukaria, apalagi dalam mengayomi masyarakat. Gak ada nih warga kita yang sing jalu ekong ini, yang sing jalu ekados nikungnya, tenang begini. Tetap sebagai kepala desa, perwakilan kepala desa, tetap berirama, tetap mengayomi dalam ketukan 4 dan 3. Terus semangat kangge bolo-bolo kepala desa. Matur nuwun. Jadi ada yang rahasia yang sekarang kita temukan, bahwa musik itu orang main musik. Jadi Anda bisa belajar hidup di musik, kawah bisa belajar hidup dari ekonomi gitu ya. Jadi sing salah ki saiki kan, sekolahan karo universitas kuwi, nek ekonomi-ekonomi, nek sosial-sosial, nek biologi ngono to. Sekarang kita buktikan bersama bahwa hanya dengan urusan ketukan tempat, Pak Lurah sudah bisa menerjemahkan bahwa nanti akan ada apa namanya kesiapan manajemen, kesiapan pemerintahan yang sedemikian rupa, termasuk dalam keluarga. Jadi ternyata kita itu belajar pemerintahan melalui musik juga bisa, melalui agama. Kan kita bisa belajar agama melalui sepak bola misalnya. Kuwi ndelok bal-balan kae aku takon, butuh kepercayaan diri ndak? Nek kuwi main bal-balan kaya wingi Maroko wingi, butuh keyakinan ndak? Itu kan agama toh. Kuwi butuh kerjasama ndak? Silaturahmi, butuh teamwork, butuh ndak? Itu kan nilai agama, tapi kan berlaku dalam sebab kesabaran ndak? Kutak-kutak ini saya tekan ngarep yo dengan penuh kesabaran. Jadi seluruh nilai-nilai agama itu bisa Anda temukan dalam kehidupan secara luas. Dalam olahraga ya tetap kudu nganggo nilai agama ya ra. Selama ini kan ora nek agama ki mung salat to, zakat ngono ki to, ndak. Ternyata agama itu juga mengajari kita bermain sepak bola dengan sabar, teamwork yang baik, kerjasama yang baik dan seterusnya. Jadi di Ma'iyah itu tidak ada pembidangan seperti itu. Di Ma'iyah itu berarti ingat Pak Lurah. Hidup ini bukan rumah dengan banyak kamar, kan selama ini kan gitu, ono UM, omae, terus ono fakultas farmasi, ono fakultas kedokteran, kamar kedokteran, farmasi, ada kehutanan dan seterusnya. Kalau Ma'iyah itu enggak, Ma'iyah itu satu rumah besar dengan banyak pintu. Dengan banyak pintu, jadi kue mau buliwat dia apa-apa, kue busuko musik iso, kue mau busuko pertanian iso, neng begitu kue nengjur ruangan hidup itu kamu harus bisa berlaku sebagaimana yang lainnya di dalam ruangan yang sama gitu ya. Iya, jadi di lurah ki arep wong musik rapopo arep wong pertanian rapopo arep belum tentu yang dari akademi pemerintahan dalam negeri misalnya di APDN itu lebih canggih daripada seorang lurah yang iso niki nembang gitu. Rapopo wong nembang ki butuh harmoni, butuh kerjasama, butuh ngerti irama, butuh ngerti nada kan gitu kan. Kan hidup itu kan cuma nada dan irama kan gitu. Jadi teman sekalian, mulai hari ini kita bisa membuktikan melalui workshop permainan yang kelihatannya sepele di Purworejo ini, ternyata kita sekarang jangan terlalu bidang-bidang. Nah ini, kamu boleh masuk fakultas apapun, tapi kamu harus tetap universitas, tetap harus ya. Bahkan Allah berfirman, kanan nasu hel, wakanan nasu umatan wakidatan. Allah bahkan menciptakan manusia ini sebagai satu umat. Ojo ngaku identitas-identitas, itu malah kue kerengan dewe. Sekarang kan identitas toh, wong Islam itu orang iso pompak kue nggawe golongan-golongan, nggawe madhab-madhab gitu, nggawe aliran-aliran, nggawe identitas-identitas apa padatan-padatan. Kita itu sama, manusia itu satu umat, jin satu umat, malaikat satu umat gitu loh. Ya, jadi ini kita mendapatkan gambaran sinau dari sinau bareng Diponegoro bahwa manusia itu nyawiji kabeh. Ini dene iso kabeh, Jit. Begitu tadi lagu digilir kemarin dengan tiga maupun empat nada, dengan tiga ketukan atau empat ketukan, semua bisa kok tadi. Dan Purworejo tetap masih insan kamil, masih manusia yang sempurna, masih manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Purworejo. Nek kowe nganggo cara sekolahan, ngopo kuwi? Pengajian kok ndadak nganggo dean musik kodok ngorek. Nek kowe mikire ngono kuwi kuwi berarti wong barat. Kuwi wong sekuler, berarti kuwi wong Renaissance, berarti wong kuwi wong Eropa. Nek wong Islam ora, wong Islam kuwi kuwi sinau apa wae nggo apa wae iso. Karena hidup itu udhulu fisilmi kafah. Jadi kuwi sinau dari masuk ruang dari pintu manapun ndak apa-apa. Intinya beliau tadi hanya dari tiga ketukan dan empat ketukan tadi langsung bisa menerjemahkan urusan pemerintahannya dan bagaimana pengelolaan kemasyarakatannya. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan dari Purworejo muncul kecerdasan baru, kelengkapan ilmu yang baru dan pengetahuan yang baru agar supaya oleh Allah dibimbing untuk mendapatkan pemimpin yang sebaik-baiknya. Ngono ya. Nek sak Indonesia aku ora berharap, monggo-monggo aja sak ning dhuwur terus ping 4, ping 5 monggo, ping 6 ya monggo ora masalah. Mati yo njur urip meneh presiden meneh ya ora masalah. Aku ora masalah. Saya tidak punya masalah, saya tidak punya masalah dengan setan pun. Saya tidak punya masalah dengan mereka yang punya masalah sama saya. Saya tidak punya masalah. Karena saya jelas, nang Allah ngene, nang Kanjeng Nabi ngene, nang malaikat ngene, nang jin ngene, nang manungsa ngene. Aku ora duwe masalah. Saya tetap oke. Kalian yang punya masalah kepada saya. Indonesia punya masalah terhadap saya. Pemerintah punya masalah terhadap saya. Sekolahan, kampus punya masalah kepada saya. Tapi saya tidak punya masalah. Saya damai-damai saja. Asal kue orang melanggar harga diriku mengkui, melanggar martabatku, muruahku. Nek kue ngeremehi aku rapopo, wong kue ojo menek, faham ya ora. Kue ora paham aku, rana wong sing paham aku. Tidak ada yang paham. Jadi saya juga tidak mohon untuk dipahami, tidak berharap untuk dipahami. Pokoknya aku manfaat terus, gawe manfaat terus, aku ngalah terus karo masyarakat, pokoknya tak gawe seneng terus. Ma'iyah itu memperindah hidupmu. Ma'iyah itu kita lakukan supaya hidup lebih indah. Ngono ya. Kayak kaos payung go. Ma'iyah supaya hidup lebih indah ngono ya. Salatmu menjadi lebih indah enggak dengan ma'iyah? Ya karena kesadaranmu baru, rasamu CC. Si Mas Jijit bilang tadi ketukan tiga beda dengan ketukan CC. Jadi salat dengan kesadaran dan rasa ma'iyah beda rasanya gitu. Tidak berarti ma'iyah itu agama Anda. Ma'iyah itu menemukan Islam dalam hidup manusia. Beri jitihan untuk menemukan Islam dalam hidup manusia. Bukan ma'iyah tidak boleh jadi parpol. Ma'iyah tidak boleh jadi emas, ma'iyah tidak boleh jadi aliran, ma'iyah tidak boleh jadi identitas. Ma'iyah itu software, ma'iyah itu mesin, mesin rohaniah yang berjalan di otak dan hatinya manusia. Jadi ma'iyah tidak akan, kue umatku le, kue dudu anak buahku, kue dudu konstituenku. Saya bukan ketua partai, saya buahmu. Aku mengbahmu toh. Dan hubungan mbah karo putune iki hubungan katresnan ora hubung. Kalau ketua Golkar sama anggota Golkar hubungan kekuasaan ya. Imannya tidak ada kekuasaan yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa. Terapkan benar-benar. Meskipun resikonya yang aku ya kesepian, aku ora digape sapa ora masalah. Yang penting saya tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun bika alayya ghadabun wala ubali. Ngono ya. Ini menurut saya sinau bareng sejauh ini dalam setahun ini yang terbaik ya Jit ya. Ini malam ini yang terbaik di Purworejo. Jadi kita bulan-bulan kemarin sudah ke Mojokerto sekian kali, ke Sidoarjo, ke Malang, ke Gresik, ke banyak tempat yang lain, Pemalang, Malang sampai Tegal dan seterusnya. Tapi malam ini menurut saya paling jangkep. Karena penyakitnya wong saiki iki wong modern kan ora jangkep toh. Ora genep toh. Jadi sangat cetok ya. Wong sak dunia iki ora genep uteke atine gitu ten. Nah, kita malam ini belajar bahwa kowe iki jangkep, kowe iki genep. Ning cara Jawa ora genep berarti piye? Ngene to? Iya. Nah, iku wong sak dunia mayoritas. Gitu loh. Mayoritas tuh kayak gitu. Karena pembelajaran modal kita sudah punya taman siswa, kita sudah punya peradaban Jawa, kita sudah punya Islam yang memberi kelengkapan yang luar biasa untuk memberi informasi mengenai segala macam gunung dan hulu hilirnya kehidupan ini gitu ya. Oke, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan mudah-mudahan Allah kan ridho dan berinisiatif bermurah hati untuk menerapkan semua yang saya omongkan tadi dalam hidup Anda masing-masing. Serta di Purworejo secara keseluruhan. Mudah-mudahan Purworejo menjadi uswatun khasanah bagi seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Ngono ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turjun. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kowe bali dengan indah ya, uripmu dadi indah ya. Nek kowe ora nganggo penemu kowe ngono ora ora ngerti keindahan. Oke, sekarang hasbunallah terakhir sambil kita saya pulang bersama ya. Hasbunallah. Salaman dalam batin, salaman dengan jiwa. Ya'mal wakil. Hasbunallah. Ya'mal wakil. Ya'mal maula. Ya'mal